Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخواني في الدين أخواتي الله أكرمني الله وإياكم الحمد لله kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur hanya kepadanya. Allah Rabbus samawati wal ardhin, Allah yang telah menciptakan kita, memberikan kepada kita begitu banyak anugerah dan karunia yang merupakan kewajiban kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mensyukuri nikmat Allah adalah dengan tiga perkara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yaitu yang pertama adalah al-i'tirafu biha batina, mengakui apa yang datang dari nikmat Allah itu dalam batin kita. Allah berfirman, "Fama bikum min ni'matin famin Allah." Apa yang ada pada kalian dari nikmat, maka dia semata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, al-i'tirafu biha batinan. Dan yang kedua adalah at-tahadduts biha nutqan, mengucapkan ucapan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dari bentuk tahadduts biha natiqan adalah menyebutkan apa yang Allah anugerahkan dan karuniakan dari nikmat itu kepada kita dalam bentuk lisan, dengan lisan kita. Allah telah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat dari Rabbmu fahaddits, maka sampaikanlah, ya, agar kemudian kita bisa mensyukuri. Karena terkadang seseorang tidak menyadari akan besarnya anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika ia mendengarkan saudaranya mengingatkan dirinya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akan nikmat tersebut, ya. Fattahadduts bin ni'am, maka mengucapkan nikmat yang datang dari Allah dan menyampaikannya dalam bentuk lisan memberikan faedah bagi diri kita sebagai bentuk kesyukuran akan nikmat tersebut, dan di sisi yang lain mengingatkan bagi saudara-saudara kita yang mungkin luput darinya pengakuan akan nikmat, tidak menyadari akan besarnya anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kemudian ia mendengarkan disampaikannya nikmat tersebut, ia pun bisa menyadari kembali nikmat Allah dan seterusnya mensyukurinya, ya. Karena hanyalah dengan menyadari nikmat Allah seseorang akan bisa mensyukuri nikmatnya. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, انظر إلى من هو دونكم ولا تنظر إلى من هو فوقكم هو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم. Nabi SAW telah bersabda, lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian, ya, dan jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya, keutamaannya, besarnya anugerah dan karunia, ya, dari kalian. Kenapa demikian? Kenapa kita diperintahkan untuk melihat yang lebih sedikit dari kita akan karunianya, yang lebih rendah dari kita dalam hal, ya, kenikmatan dunianya? Kata Nabi, huwa ajdaru alla tazdiru ni'matallahi alaikum. Ya, dia akan lebih layak untuk kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian, ya. Dengan membandingkan diri kita dengan orang yang lebih rendah dari kita dalam perkara dunia, kita menyadari kelebihan kita. Kita menyadari keutamaan yang Allah berikan kepada kita, dan dengan itu kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah dari apa yang kita ucapkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan yang ketiga adalah apa? Ya. Menggunakan apa yang Allah anugerahkan dari nikmat ke jalan yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beramal dengan amal kebajikan dengan berbekal nikmat dan karunia Allah tersebut. Allah berfirman, "I'malu ala Dawud syukra." Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk kesyukuran. Berarti di antara bentuk syukur adalah beramal dengan amal kebajikan dengan memanfaatkan anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala dari nikmat dan karunia tersebut. Jelas ya? Itu adalah kewajiban kita dalam syukur nikmat. Nah, tentu saja kita berharap dengan nama Allah yang indah dan sifatnya yang mulia, mudah-mudahan ya majelis kita pada hari ini di antara bentuk dari mewujudkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran dengan tiga bentuk yang disebutkan tadi, ya, al-i'tirafu biha batinan, mengakui secara batin dalam hati kita bahwa apapun nikmat yang datang hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, wattahadduts biha batina wattahadduts biha natiqan, ya, nutqa, ya, dan mengucapkan kesyukuran itu dengan lidah kita. Dan yang ketiga adalah isti'mal, ya, ni'amillahi fima yuhibbuhu wa yardah, menggunakan apa yang Allah anugerahkan dari nikmat dan karunia tadi kepada apa yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka karena itulah dalam beberapa hari ke depan Ma'had Ummahatul Mukminin mengadakan daurah yang berkaitan dengan tema-tema yang sesuai dengan nafas dari Ma'had itu sendiri, itu Ma'had Ummahatul Mukminin, ya. Tentunya target yang pokok dan utama adalah nasihat bagi para wanita muslimah. Tetapi bukan berarti bahwa tidak ada bahagian atau tidaklah penting pembahasan-pembahasan tersebut bagi kaum laki-laki. Tidak berarti demikian. Mengapa? Sebab kita mengetahui bahwa laki-laki yang ada di muka bumi ini, ya, tidaklah ia tegak sebagai seorang laki-laki kecuali dengan adanya wanita. Ya, ada wanita di sekitarnya, baik itu orang tuanya, baik itu saudara perempuannya, baik itu, ya, istrinya atau bahkan anak perempuannya, ya. Maka jika ia pun, ya, mengambil manfaat dari apa yang disampaikan dalam daurah kita ini, maka insya Allah mudah-mudahan ia bisa memberikan kemanfaatan kepada kaum wanita yang ada di sekitarnya, dan jadilah ia mendapatkan bahagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dal alal khair kafa'ih, orang yang menunjukkan kepada kebaikan maka seperti ia sendirilah yang berbuat kebaikan itu. Artinya ia mendapatkan pahala kebaikan dari apa yang dikerjakan dari kebaikan yang terlaksana dengan nasihat dan bimbingannya. Ya, semoga Allah SWT menjadikan kita dari bagian golongan orang-orang tersebut. Amin wa rabbal alamin. Baik. Nah, untuk sesi yang pertama dalam daurah kita pada tanggal 13 dan 14, materi kita adalah bekal apa? Ya, bekal muslimah menyambut Ramadan. Bekal muslimah menyambut Ramadan, ya. Yang kita inginkan adalah bahwa bagaimana seorang wanita muslimah mempersiapkan diri menghadapi datangnya bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, Syahrul Sabr, Syahrul Ar-Riyadhah, yaitu bulan suci Ramadan, ya. Dan untuk itu kami akan menukilkan beberapa pembahasan atau mungkin banyak dari pembahasan dari kitab yang mungkin sudah berada di tangan para akhwat, ya, juga ada di Aris, ya. Kitab Waja'a Syahrul Ramadan karya dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Waja'a syahrul ramadhan, dan telah datang bulan Ramadhan, ya. Kitab ini berisi tuntunan, arahan, bimbingan, serta dorongan, ya, untuk siapapun dari kaum muslimin, baik dia dari laki-laki maupun perempuan, untuk bersiap dan berbekal diri menjelang datangnya tamu agung tersebut. Ya. Maka kita nantinya insyaallah taala akan menukil dan mengutip dari pembahasan kitab tersebut poin-poin penting, dan pada keesokan harinya nanti insyaallah taala pada sesi yang kedua dari bekal muslimah menyambut datangnya Ramadan, kita akan membahas poin-poin praktis, ya, perkara-perkara spesifik, ya, secara khusus dari Madrasah Ramadhan yang bisa kita jadikan sebagai pegangan, yang bisa kita manfaatkan, ya, kita gunakan sebagai peluang dan ladang untuk meraih keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tayyib. Maka ikhwani fi din azanallahu yakum dan akhwati fillah rahimakumullah, kita akan membahas bagian-bagian dari kitab ini insyaallah taala. Tayyib, ya. Maka ketahuilah, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah telah menurunkan kitabnya yang terakhir, yaitu Al-Quranul Karim, yang dia adalah Al-Muhaimin, kitab yang menutupi apa yang datang sebelumnya dari kitab-kitab terdahulu, ya. Dan sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan rasulnya yang terakhir, telah mengutus rasulnya yang terakhir Muhammad bin Abdullah sebagai nabi yang dia adalah rahmat bagi alam semesta. Allah SWT berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan tidaklah kami mengutusmu wahai nabi kecuali rahmat bagi alam semesta, ya. Dan dalam hadis Hudzaifah, Nabi SAW telah bersabda, كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً, adalah seorang nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, dan aku diutus kepada manusia secara keseluruhan, ya. Maka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, dan Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang terakhir yang berlaku sampai akhir zaman. Maka kalau begitu, pastilah terkumpul pada Al-Quranul Karim seluruh kebaikan yang telah ada pada kitab-kitab sebelumnya, wa ziyadah, dan kebaikan yang belum ada pada kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana terkumpul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keutamaan yang telah ada pada nabi-nabi sebelumnya dan keutamaan yang belum ada pada nabi-nabi sebelumnya. Ya. Itu sama kita ketahui, ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan dan kelebihan yang Allah anugerahkan kepada beliau, tidak kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, saya kira jelas dalam hadis Abu Hudzaifah, dari hadis Hudzaifah bin Yaman, ya, hadis Abu Dzar, ya, tentang, ya, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada siapapun sebelumku. Ya kan? Juga kita tahu tentang ayat kursi dan surah Al-Fatihah, ya, yang diturunkan dalam Al-Quranul Karim yang tidak ada pada kitab-kitab sebelumnya, ya, dan dia adalah merupakan ayat yang paling agung dalam kitabullah dan surah yang paling agung dalam kitabullah, ya. Maka ini perkara yang sama kita ketahui pula. Apa yang ingin kita ingatkan, ya? Yang kita ingin ingatkan adalah bahwa jika demikian keadaan kitab yang terakhir yang diturunkan dan demikian keadaan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah apa yang datang pada syariat Islam kecuali kesempurnaan. Nah, ini perkara yang hendaknya kita fahami, ya, bahwa tidak ada lagi kesempurnaan selain apa yang ada dalam syariat Islam, ya. Oleh karena itu, barang siapa yang mencari selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Inna ad-dina 'indallahi Islam, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, ya. Nah, di antara sekian banyak keutamaan dan kemuliaan Islam, ya, adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Islam, ya, umat yang menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, keutamaan berupa berlipat gandanya pahala. Berlipat gandanya pahala. Ya. Bagaimana al-hasanat, satu kebaikan, ya, bi asyri amsalihha, menjadi 10 kali lipat dari kebaikan itu. Ila sab'imi'ati dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan ila ab'afin katsirah, sampai kelipatan yang banyak, bahkan sampai kelipatan yang tidak terhitung, seperti puasa. Puasa di antara amalan, bahkan atau disebutkan sebagai satu-satunya amalan yang pahalanya tidak terhitung, ya. Sama kata dalam hadis Abu Hurairah, sahih Bukhari Muslim, apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah berfirman, kullu amali bani adama lahu illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi, setiap amalan anak Adam adalah untuknya, baginya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas, ya. Nah, ini keutamaan yang penting, ya. Sehingga dengan berlipat gandanya pahala dan keutamaan, ya, Allah memberikan anugerah kepada umat Islam, umat yang terakhir, sebagai umat yang terdepan. Antum al-lahiqun was-sabiquna yawm al-qiyamah. Kalian, kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, antum lahiqun, kalian adalah umat yang terakhir, paling bontot, paling belakang, ya, paling bungsu, ya, was-sabiquna yawm al-qiyamah, namun kalian umat yang terdepan dalam di hari kiamat. Ya. Kenapa demikian? Karena keutamaan ya dan hikmah Allah yang begitu luas dan dilipat gandakannya pahala. Umur umat Muhammad jika dibandingkan dengan umat terdahulu ya tidak seberapa nilainya. Ya kan? Kata Nabi, amar ummati bamadan 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa qalluhum man yatajawazu dzalik. Dan sedikit dari mereka yang melewati usia itu, usia 70. Ya? Hey, bandingkan dengan umat-umat terdahulu yang mereka sampai berusia ya, ratusan tahun. Ya? Nabi Nuh alaihissalam ya, berdakwah ya. Alfa sanatin illa 50 ama. 1000 kurang 50 tahun. 950 tahun. Bayangkan amal kebajikan yang mereka kerjakan dengan usia yang panjang seperti itu. Paham ya? Ya. Tetapi kemudian Allah berikan kemudahan, keutamaan kepada umat yang terakhir tadi. Ya. Mereka dengan waktu yang sedikit, ya, dengan usia yang terbatas mampu mendapatkan keutamaan yang begitu banyak, menyamai bahkan mengalahkan ya banyaknya amalan dari umat-umat yang terdahulu. Contoh konkret untuk itu juga ada pada bulan Ramadan. Apa itu? Malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. 83 tahun lebih. Ya. Jadi jika seseorang mendapatkan ya 20 tahun misalnya Ramadan, 83 kali 20 kurang lebih seperti itu usia amal yang dia dapatkan. Ya? Subhanallah ya. Ini semata keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Dilipat gandakannya amalan. Nah, dan semakin besar anugerah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah juga memberikan mawasimul khairat. Ya. Pahala dan keutamaan amal kebajikan dilipat gandakan. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memberikan waktu-waktu kebaikan. Mawasimul khairat. Ya. Kita tahu bahwa kebaikan disyariatkan sepanjang hayat. Ya. Sepanjang hayat dikandung badan, kita disyariatkan untuk berbuat kebaikan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu hingga datang kematian. Ya. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan berislam. Jadi kita sepanjang usia kita diperintahkan untuk beramal dengan amal kebajikan. Ya. Tetapi Allah sekali lagi dengan rahmatnya yang luas masih memberikan kepada kita kesempatan dengan adanya waktu-waktu yang utama, musim-musim yang mulia, yang pada waktu-waktu tersebut ya amal-amal kebajikan semakin dilipat gandakan. Ya, tidak hanya itu, kemudian Allah mengurangi potensi terjadinya dosa dan kesalahan, mendorong dan memberikan peluang yang besar untuk terjadinya amal kebajikan ya dan keutamaan ya. Maka adalah yang namanya ashhurul hurum, hari-hari yang diharamkan. Inna iddatasyuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma halqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 4 bulan-bulan yang diharamkan ya. Apa Ibrahim? Ashhurul hurum ya, 3 mutataliyat, 3 yang berturut-turut, yaitu mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 yang terpencil yang sudah lewat bulan lalu yaitu Rajab. Ya, itulah bulan-bulan yang diharamkan, ya. Diharamkan di sana untuk berbuat zalim. Fala tadzimu fiihinna anfusakum. Janganlah kalian mendzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ya, berbuat maksiat kepada Allah ataupun mendzalimi orang lain terlarang, ya. Terlarang pada waktu-waktu itu, ya. Demikian juga tempat-tempat tertentu, tanah haram misalnya, ya. Ya, ini disebut dengan mawasim al-khairat, waktu-waktu kebaikan. Dan min a'zam al-mawasim, dan di antara musim yang paling agung adalah apa? Syahrul Ramadan al-Mubarak. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah yang sebentar lagi akan kita dapati. Allahumma balighna Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita ke dalamnya, ya. Maka ikhwani fid din azanallahu wa iyyakum, ya. Ini perkara yang sangat penting, ya. Tentang datangnya bulan yang penuh berkah ini. Dia adalah musimul khairat, ya. Waktu atau musimnya kebaikan, ya. Maka jika seseorang mempersiapkan dirinya, jika mendengar bahwa akan datang kepadanya, akan mengunjungi rumahnya, ya, seorang tamu yang mulia dan utama, pastilah dia akan, ya, kita jamal, ya, bersias, labisa ahnana thiyabih, menggunakan baju yang terbaik yang dia miliki, kan itu, ya, menyiapkan hidangan yang paling baik yang bisa dia sajikan. Itu keadaan seorang yang mengetahui bahwa dia akan kedatangan seorang tamu yang agung. Ya? Ya. Maka demikian pula lah seorang mukmin ketika akan menghadapi datangnya bulan Ramadan. Sudah sepantasnya pula dia untuk berhias, ya. Sudah sepantasnya pula dia untuk bersiap, berbekal untuk menghadapi datangnya bulan tersebut, ya. Maka untuk itulah kita mengadakan majelis kita ini, ya. Kurang lebih selama 2 pekan untuk bekal-bekal baik diri kita menghadapi bulan tersebut, ya. Membuka cakrawala kita untuk melihat bahwa ternyata begitu banyak potensi kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita, dan bagaimana kemudian kita menghasung diri kita, mendorong dan membesarkan semangat kita untuk meraih keutamaan-keutamaan tersebut, ya. Naam. Dan dalam kitab Waja'a Syahrul Ramadan, ya, Syekh Abdul Razak bin Muslim Al-Abbad, ya, menyebutkan dalam awal pembahasan, ya, pentingnya kita untuk bermajlis, ya, dan membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan agama kita yang mulia ini, ya. Tentunya itu secara umum dan secara khusus tentang majelis syahrul Ramadan, ya. Bagaimana kita bersiap menghadapi datangnya bulan Ramadan, ya. Dan beliau membawakan sebuah hadis, ada pada halaman 3 dari kitab, pada alinea yang paling terakhir, ya. Waqad jaa fi sahih Muslim anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ala ashabihi yawman wahum julusun fil masjid yatadhakarun, ya. Telah datang dalam sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu ketika keluar menemui para sahabatnya, wahum julusun fil masjid, dan mereka sedang duduk-duduk di masjid, yatadhakarun, sedang bermudzakarah, sedang berdiskusi, berbincang-bincang, ya. Faqal alaihi salatu wassalam, maka beliau berkata, ma'ajlasakum, ya, apa yang membuat kalian duduk? Qulna jalasna natadhakarul islama wa mamannallahu alayna bihi. Kami duduk, kata para sahabat, kami saling berbincang tentang Islam, wa mamannallahu alayna bihi, dan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kami dari darinya. Jadi bicara tentang masalah Islam dan keutamaannya serta anugerah-anugerah yang Allah telah curahkan kepada kami dengan keislaman itu, ya. Jadi bukan pembicaraan kosong, ya, bukan pembicaraan sekedar mengisi waktu, tapi pembicaraan tentang masalah agama, ya. Faqala alaihi salatu wassalam, Maka Rasulullah bersabda, Allahi ma ajlasakum illa dhalik, demi Allah, tidakkah mendudukkan kalian kecuali hal itu saja? Ya. Di sini Rasulullah bersumpah untuk menegaskan, ya. Demi Allah, apakah betul kalian tidaklah duduk kecuali hanya untuk itu saja? Kecuali hanya untuk saling berdiskusi tentang Islam dan mengungkapkan sisi keutamaan Islam dan anugerah Islam kepada kalian. Qulna wallahi ma ajlasana illa dhalik. Kata mereka para sahabat, demi Allah, wahai Nabi, tidaklah mendudukkan kami kecuali itu. Faqala salatu wassalam, maka Rasulullah bersabda, ama wallahi inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum, walakin atani Jibrilu anifa fa'akhbarani anna Allah yubahi bikum malaikatahu. Maka Nabi SAW bersabda, demi Allah, ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku tidak meminta kalian untuk bersumpah karena aku menuduh kalian. Artinya tidak percaya kepada kalian sampai harus menyuruh kalian bersumpah. Demi Allah, tidak. Aku bersumpah bukan karena menuduh kalian bahwa mungkin kalian berbohong, berdusta, mengucapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Bukan itu. Ya. Walakin, tetapi sesungguhnya, atani Jibril, telah datang kepada aku Jibril alaihissalam, baru saja, fa'akhbarani, maka Jibril mengabarkan kepadaku, annallaha yubahi bikum malaikatahu, bahwa Allah telah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Subhanallah. Ya. Jadi, karena Nabi SAW mendapatkan berita dari Jibril, ia pun ingin keluar dan menanyakan kepada para sahabatnya. Ternyata mereka berkumpul, duduk bersama, berbincang-bincang, ya, ngumpul bareng, ya. Ya. Maka dia tanyakan, apa tujuan kalian berkumpul ini? Ternyata tujuan mereka adalah apa? Ya. Natadzakarul Islam, ya. Kami, ya, saling berdiskusi tentang Islam, wa mamannallahu 'ala nabihi. Dan dari apa yang Allah anugerahkan kepada kami dengan keislaman itu. Ya. Maka ternyata itulah sebab mengapa Allah SWT membanggakan mereka para sahabat di hadapan para malaikat. Ya. Jadi ikhwani fi din akhwat fillah zinallahu wa yakunna wa iyyakum. Faedah dari hadis ini bahwa tidaklah merugi orang yang bermajlis dalam majlis ilmu. Ya, yang duduk untuk mempelajari Islam, saling berbincang di antara mereka tentang keutamaan Islam. Karena sungguh mereka adalah majlis yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Ya, hadisnya ya sahih, ya, disebutkan dalam Sahih Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Ya, baik. Maka kita tambahkan di sini sebuah hadis yang lain, ya, tentang keutamaan majlis ilmu yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bab fadlu hilaqi dzikr wan nadbi ila mulazamatihi ila mulazamatiha wan nahyi an mufaraqatiha li ghairi udhin. Bab fadlu hilaqi dzikr, bab fadli hilaqi dzikr, bab keutamaan halaqah zikir, majlis zikir, tadi majlis ilmu maksudnya juga, ya, wan nadbi ila mulazamatih, dan sunnahnya untuk melazimi majlis zikir itu, wan nahyi an mufaraqatiha li ghairi udhrin, dan larangan dari meninggalkan majlis tersebut kecuali karena udhur, ya. Dan beliau bawakan hadis yang pertama dalam bab tersebut, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa Rasulullah bersabda, inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fit turuki yaltamisuna ahla dzikir. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang mereka berkeliling di jalan-jalan ya, yaltamisuna ahla dzikir, mereka mencari ahli dzikir, orang-orang yang berzikir, mereka berkeliling jalan-jalan mencari hal ini, ya. Baik, fa idza wajadu qauma yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadau halummu ila hajatikum. Dan jika mereka mendapatkan segolongan kaum yang mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka saling memanggil dan berkata, halummu ila hajatikum, marilah kemari kepada hajat kalian. Fayuhfunahum biajnihatihim ila sama'id dunia, maka mereka pun menaungi dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia, dinaungi oleh para malaikat tersebut, ya. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu, lalu bertanyalah Rabb mereka kepada para malaikat tersebut, dan tentu saja Rabb mereka lebih tahu, Allah Maha tahu. Ma yaqulu ibadi, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Qal yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Berkatalah para malaikat, mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertakbir, bertahmid, mengagungkanmu. Fayaqul, maka berkata Allah, hal ra'auni, apakah mereka pernah melihatku? Fayaqulun, maka berkata para malaikat, la wallahi ma ra'auk, tidak demi Allah, mereka belum pernah melihatmu wahai Allah. Fayaqul, maka berkata Allah, kaifa law ra'ani, bagaimana jika mereka, orang-orang yang menyebutkan Allah tadi, ya, memuji Allah, berzikir kepada Allah tadi, bagaimana jika mereka telah melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Qal yaqulun, berkatalah para malaikat, law ra'auka kanu ashaddu laka ibadatan wa shaddu laka tamjida, ya, wa aktsaru laka tasbiha. Pastilah mereka akan lebih kuat ibadahnya, lebih kuat pengagungannya, lebih banyak tasbihnya. Fayaqul, maka berkata Allah, famada yas'alun, apa yang mereka minta? Ya, maka berkatalah para malaikat, yas'alunakal jannah, mereka minta kepadamu wahai Allah surga. Maka berkata Allah, hal ra'auha, sudahkah pernah mereka melihat surga? Ya, yaqulun, maka berkata para malaikat, ya, la wallahi ya rab ma ra'auha, tidak wahai rab, mereka tidaklah pernah melihatnya, mereka belum pernah melihat surga. Maka berkata Allah, kaifa law ra'auha, bagaimana jika mereka melihat surga? Ya, maka berkata para malaikat, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alayha hirsan wa shadda laha talaban wa a'dama fiha raghbatan. Jika mereka telah melihat surga, pastilah mereka akan semakin berharap dengannya, semakin mencarinya, dan semakin menginginkannya. Qal fama yata'awwadun, berkata Allah, apa yang mereka berlindung darinya? Qal yaqulun, berkata para malaikat, yata'awwaduna minan nar, mereka berlindung dari api neraka. Maka berkata Allah kembali, hal ra'auha, sudahkah pernah mereka melihat neraka? Fayaqulun, maka berkatalah para malaikat, la wallahi ya rab ma ra'auha, tidak wahai rab, mereka tidaklah pernah melihatnya. Maka Allah mengatakan pula, kaifa law ra'auha, bagaimana jika mereka melihatnya? Maka berkata para malaikat kembali, yaqulun law ra'auha kanu ashadda minha firara wa shadda laha mukhafatan. Jika mereka melihat neraka, maka mereka pasti akan semakin lari darinya dan semakin takut darinya, ya. Maka berkatalah Allah subhanahu wa ta'ala, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum, maka aku persaksikan kepada kalian bahwa sungguh aku telah mengampuni mereka. Qal, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu malakun minal malaikah, maka berkatalah seorang malaikat di antara mereka, fihim fulanun laisa minhum. Ya Allah, di antara majlis tersebut ada si fulan yang dia bukan dari golongan ahlu zikir. Ya, innama ja'a li hajatin. Ia datang untuk satu hajat. Ada niat tertentu dia datang. Ya, bukan murni untuk berzikir kepada Allah, ikut majelis tersebut. Paham ya? Ya, mungkin karena dia hajatnya ada pada sebagian orang-orang yang ada di situ. Ya, maka ia pun singgah duduk sejenak mendengarkan dan ikut berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khair. Ya. Maka berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah al-julasa. Mereka adalah teman-teman duduk yang la yashqa bihim jalisuhum. Yang tidak akan binasa, celaka, sengsara orang-orang yang duduk bersama mereka. Meskipun hanya sekedar duduk, ya. Mereka tidak punya niatan seperti niatan mereka sebelumnya yang datang untuk duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lihatlah bagaimana keutamaan majelis zikir. Dan tentu saja zikir yang paling agung adalah apa? Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan kalau begitu majelis ilmu min majalis dzikir. Kalau begitu majelis ilmu di antara majelis-majelis dzikir. Kenapa? Karena dalam majelis tersebut senantiasa dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka akhwat fillah, ya, sekali lagi hadis ini dan hadis yang sebelumnya disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad hafizahullah ta'ala menunjukkan kepada kita, ya, bagaimana pentingnya majelis-majelis ilmu, ya. Tidak layak untuk kita lewatkan, tidak layak untuk kita apalagi tinggalkan, ya. Dan bahwa karena itu, ya, di antara faedah yang penting adalah kita membuat suatu majlis yang dengannya kita bisa menatap masa depan kita dengan lebih baik, menghadapi waktu yang akan datang dengan mempersiapkan diri bagaimana kita meraih keutamaan pada waktu-waktu tersebut. Ya, secara khusus untuk saya di sini adalah bahwa menunjukkan kepada kita pentingnya majlis-majlis yang kita saling mengingatkan di dalamnya bagaimana kita menghadapi amal yang akan kita kerjakan, ya. Tentu saja amal yang paling penting yang berkaitan dengan perkara tersebut adalah bulan Ramadan, ya. Sebagaimana telah sah datang keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya yang disebutkan, ya, dari hadis Anas bin Malik. Ini tambahan dari kami. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, if'alul khaira dahrakum, if'alul khaira dahrakum, kerjakanlah kebaikan sepanjang hidup kalian, sepanjang waktu, ya. Sekali lagi kita sebutkan, wa'bud rabbaka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ya. Kebaikan itu diperintahkan dalam setiap waktu. Adanya musim-musim kebaikan itu bukan berarti bahwa kita hanya menyembah Allah pada waktu tersebut. Di luarnya kita durhaka kepada Allah, bukan itu maksudnya. Ya, tetapi mawasimul khair ini adalah waktu di mana kita memperbanyak kebaikan. Ya, waktu untuk kita semakin fokus dalam ibadah dan ketaatan. Ya, dan pastilah pada musim-musim tersebut ada potensi dan keutamaan yang telah Allah siapkan, yang karenanya Allah menjadikan dia sebagai mawasim al-khair, waktu-waktu kebaikan. Jelas itu, ya? Baik. Kata Nabi, if'alul khaira dahrakum, kerjakanlah kebaikan sepanjang hidup kalian. ya, وتعرضوا لنفحات رحمة الله, ya, dan bersiaplah, terimalah, ya, لنفحات رحمة الله, akan tiupan-tiupan, hembusan-hembusan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pentingnya, ini intinya dari hadis. Ta'arradu linafahati rahmatillah, bersiap dan terimalah nafahat, hembusan-hembusan rahmat Allah Subhanahu wa, ya, kata Nabi, fa inna lillahi nafahatin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nafahat, ya, min rahmatihi, dari rahmatnya, yusibu biha man yasha'u min ibadih, yang Allah berikan itu kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ya, hadisnya, ya, diriwayatkan Imam Tabarani dalam Mujam al-Kabir, berkata Al-Haythami, perawinya adalah perawi as-sahih, ya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah nomor 1890, ya, demikian dalam tahrij hadis ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Dr. Ismail Al-Muqaddam, ya, dalam kitabnya Nida'ur Rayyan. Ya, sekolahnya hadis dari Tibri Tabrani dalam Mujamul Kabir, dan berkata Al-Haythami, ya, bahwa sanadnya, perawinya adalah perawi as-sahih. Perawi as-sahih, yaitu sahih Bukhari atau Muslim, ya. Dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah nomor 1890. Ya. Baik. Faedah dari hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki apa? Nafahat, hembusan-hembusan rahmat. Ya. Dan kita diperintahkan untuk apa? Untuk menerima, mempersiapkan diri, menyambutnya gitu. Ya. Dan bahwa meskipun dia hembusan rahmat yang pada asalnya umum bagi siapapun, namun ternyata tidak semua orang bisa mendapatkannya. Ya, seperti kata Nabi tadi, ya. Ya, yusibu biha man yasha'u min ibadih. Didapatkan adalah hanya bagi orang-orang yang dikehendaki Allah dari hamba-hambanya. Berarti meskipun dia nafahat, hembusan, ya, seperti tadi, musim kebaikan, ya, meskipun semua orang melewatinya, semua orang mendapatkannya, tapi belum tentu semua orang meraih kemuliaan dan keutamaannya. Ya, maka perlu persiapan, perlu, ya, pembekalan. Ya, inilah daurah pembekalan Ramadan. Ya, baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ya, adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, enam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya serta Ibnu Khuzaimah, ya, dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dan Tahqiq Musnad. Naam, bahwasanya Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimahlufi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ma ata'ala al-muslimina syahrun khairun lahum min Ramadan. Dengan sumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ata'ala al-muslimin, tidaklah datang bagi orang-orang muslim syahrun, sebuah bulan, satu bulan, khairun lahum min Ramadan, yang lebih baik bagi mereka selain bulan Ramadan. Bulan terbaik yang datang kepada kaum muslimin adalah bulan Ramadan. Wala ata alal munafiqin. Dan tidaklah datang bagi orang-orang munafik syahrun syarrun lahum min Ramadan. Bulan yang lebih jelek bagi mereka selain bulan Ramadan. Lihat, bulan terbaik bagi orang beriman, namun sebaliknya bulan terjelek bagi orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Mengapa demikian? Berkata Nabi, "Wa dzalika lima yu'addu al-mu'minuna fihi min al-quwwati lil-ibadah." Yang demikian itu sebab yang menjadikan bulan Ramadan bulan yang terbaik. Kata Nabi, "Wa dzalika." Yang demikian itu lima yu'addu al-mu'minuna fihi. Dari apa yang dipersiapkan oleh orang-orang yang beriman di dalamnya, minal quwwati lil ibadah, dari kekuatan dalam beribadah. Subhanallah, ya, bukan kekuatan untuk yang lainnya, bukan, ya. Jadi target dari bulan Ramadan adalah apa? Ibadah. Dan waktu untuk berbekal agar kita kuat beribadah adalah dengan memanfaatkan bulan Ramadan sebaik mungkin, ya. Dan bagaimana cara memanfaatkan bulan Ramadan sebaik mungkin? Itu dengan ibadah itu sendiri, ya. Maka seorang yang beribadah di bulan Ramadan dengan amaliyah Ramadan yang disyariatkan, dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia telah berbekal dan mendapatkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah dalam kehidupannya. Selanjutnya mungkin ia akan melalaikan, ya, membuang-buang kekuatan itu atau memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi intinya, ya, disebutkan dalam hadis ini bagaimana bulan Ramadan adalah bulan persiapan untuk meraih kekuatan ibadah. Tentu saja itu pun berarti juga butuh persiapan untuk menghadapinya. Paham ya? Baik, ya. Baik, lalu bagaimana? Ya, dengan bahwa dia, ya, adalah ya, lalu bagaimana dengan orang munafik? Ya. Kata Nabi, wa ma yu'iddu fihi, masih kelanjutan, wa dhalika, ya, lima yu'iddu al-mu'minuna fihi min kuatil ibadah, wa ma yu'iddu fihi al-munafiqun. Adapun dengan orang-orang munafik, mengapa Ramadan justru menjadi bulan yang terjelek bagi mereka, ya? Yang demikian itu karena apa yang dipersiapkan, ya, fihi al-munafiqun, ya, di dalamnya dari orang munafik, min ghaflatin nasi wa auratihim, dari kelalaian manusia dan aurat mereka, ya, dari kelalaian manusia dan aurat mereka. Dijelaskan maksud dari kelalaian ini, ya, oleh para ulama. Katanya bahwa yang dimaksud adalah bahwa orang-orang munafik, ya, yasta'idduna fi syahr Ramadan lil idza' bil muslimin. Orang-orang munafik ini, ya, justru mempersiapkan dirinya, diri mereka, ya, pada bulan Ramadan untuk menyakiti orang-orang muslim, orang-orang beriman, fi dunyahum, dalam bekal dunia mereka. Ya. Orang-orang beriman, ya, ketika datang Ramadan, mereka lebih fokus kepada ibadah. Mereka tidak meninggalkan itu saja apa yang menjadi kewajiban mereka dalam kehidupan. Tetapi mereka menjadikan fokus mereka adalah ibadah. Ya. Kebalikannya, ketika mereka meninggalkan perkara itu, maka orang-orang munafik melihat adanya kesempatan yang luas bagi mereka untuk merebut apa yang ditinggalkan dari perkara dunia tersebut. Fursah bagi mereka untuk merebut kesempatan, ya. Baik. Demikian pula untuk menyakiti orang-orang beriman, bahkan wa tatabbu'i auratihim athna'a ghaflatihim 'anid dunya wa inqita'ihim ila Allah. Bahkan kemudian memanfaatkan, ya, ya, kelalaian mereka terhadap dunia dan fokusnya orang-orang beriman kepada ibadah. Nah, tapi sekali lagi, ini jangan sampai membuat kita cemburu, ya. Memang begitu, mereka justru mengambil kesempatan, ya. Maka jangan heran kalau ketika orang-orang beriman mempersiapkan diri mereka, menyiapkan hati mereka untuk menyambut datangnya Ramadan dengan kebaikan dan ketaatan, ya, sebagian orang, ya, telah mempersiapkan, ya, untuk Ramadan, ya, apa yang disiapkan, ya, acara-acara yang melalaikan, ya enggak, ya, stasiun televisi berlomba-lomba menawarkan, ya, acara-acara yang disebut mereka apa, ya, acara untuk memanfaatkan bulan penuh berkah katanya, ya, diberikan juga pun malam penuh berkah, ya, kan? Ya, padahal isinya, ya, kalau bukan, ya, perkataan-perkataan kosong atau perkataan yang mendatangkan murka Allah dengan tujuan untuk membuat orang tertawa, ya, kan? Ya, dia ada acara-acara yang melalaikan, sinetron, drama, opera sabun dan sebagainya, ya, kan? Ya, bukan hanya, ya, pada waktu siang hari ataupun pada malam hari, bahkan pada waktu-waktu utama, seperti misalnya apa? Ya, ngabuburit katanya, waktu menunggu makan buka puasa, kan ada cara-cara yang dibuat khusus untuk itu, ya. Jadi sambil nunggu buka puasa nih, kita nonton nih, tidak terasa kita terseret kepada perkara sia-sia, bahkan perkara yang diharamkan, ya enggak? Ya. Dan ketika apa? Sahur pun dibuatkan acara khusus. Yang nonton siapa sih? Umat Islam juga, ya, dimanfaatkan. Mereka sedang ngumpul makan sahur, dibuatkan acara-acara seperti itu. Tidak terasa mereka dibawa kepada perbuatan sia-sia. Bukannya berzikir di akhir waktu sahur, kan? Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang beristighfar di waktu sudah sahurnya, ya. Bukannya memperbanyak doa ketika menantikan waktu berbuka. Lissa'imi farhatan, ya. Salah satu da'wat mustajabat, kata Nabi. Tiga doa yang dikabulkan, di antara adalah as-sha'im inda fitrih. Orang berpuasa ketika dia berbuka. Sebagian ulama mengatakan bahwa keutamaan doa orang berpuasa itu bukan terbatas hanya pada waktu berbuka, namun pada waktu dia berpuasa. Pada waktu dia berpuasa, sejak waktu dia imsak, ya, meninggalkan makan minum karena Allah Ta'ala, sampai waktu berbuka. Itu waktu yang mustajab, dihiasi, ya, diisi dengan perkara-perkara yang sia-sia. Ya kan? Ghaflat. Ya. Ketika kaum muslimin bersiap untuk menyiapkan apa yang mereka makan sahur dan sebagainya, ya, maka ketika itu pula barang pun dinaikkan harganya, ya kan? Ya. Toko-toko menyiapkan, katanya apa? Diskon besar-besaran, apalagi menjelang lebaran. Itu pun setelah menaikkan harga gila-gilaan sebenarnya, kan gitu ya? Orang lihatnya, oh, diskon 70% dan sebagainya. Ya, supaya penuh pasar-pasar, mal-mal, ya kan? Subhanallah, ya. Lihatlah, apakah punya orang Islam semua toko-toko itu? Kebanyakannya milik orang-orang kafir, dimanfaatkan, ya. Ya. Nah, yang lalai tentu saja adalah kaum muslimin. Ada kaum muslimin yang pertama yang lalai, lalai dari dunia, namun mereka fokus kepada ibadah. Mereka dalam kebaikan insyaallah ta'ala. Namun sebagian lagi lalai dari dunia, lalai dari agama. Ia tersibukkan, ya, dengan mencari diskon sana diskon sini, ya kan? Dari ibadah kepada Allah, membuat laku barang orang lain, orang kafir, ya kan? Dunianya dimanfaatkan, akhiratnya terlalaikan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Seperti yang terjadi, disebutkan oleh para ulama, menjelang datangnya Ramadan, semua harga barang pokok pasti naik, betul nggak? Ya, apa sih sebabnya? Karena juga sebagian kaum muslimin belanjanya gila-gilaan. Disebutkan bahwa mereka belanja untuk masuknya satu Ramadan seolah-olah untuk belanja sebulan penuh, ya enggak? Ya, seolah-olah mereka akan menghadapi apa ini? Paceklik satu bulan atau embargo makanan enggak akan datang. Maka itu pula barang bahan makanan itu di rumah. Ya kan? Ini yang membuat harga barang naik, permintaan banyak. Padahal tujuan Ramadan adalah membuat kita bisa menahan diri, mengendalikan syahwat, termasuk syahwat ta'am. Ya kan? Termasuk syahwat makan dan minum, diatur, makanya puasa. Apa yang halal ditinggalkan, padahal dia halal. Karena mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa kita tambah dengan yang berlebih-lebihan, israf, tabdzir dan lain sebagainya. Kalau untuk buka puasa sih lumayan, ya kan? It'amul ta'am, keutamaan yang luar biasa. Tapi untuk tanya untuk rumah sendiri gitu. Sampai harus sewa rumah baru lagi untuk apa? Duda makanan. Ibaratnya seperti itu, ya. Maka ini kata ulama, ibarat sebagian kita dari kaum muslimin lalai. Ya. Kalau dia lalai dari dunianya namun fokus kepada ibadah, insyaallah keutamaan, ya. Ya, karena dia bulannya bulan ibadah. Tapi kalau ternyata akhirnya lalai juga kepada agamanya, akhiratnya, sungguh satu perkara yang, ya, sangat disayangkan, ya. Kata Nabi dalam akhir hadisnya, "Wa huwa ghummun lil mu'min yattamimuhu al fajir." Ya. Maka dia adalah gunmun, ya, lil mu'min, ghanimah bagi orang-orang beriman untuk keutamaan dan kebaikan. Bukan dalam perkara dunia tentu saja, ya. Dalam perkara dunia, ya, sebenarnya kaum muslimin kelihatannya merugi, ya, karena seharusnya, ya, pola makan mereka kan berubah dari 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari kan biasanya, ya. Maka berarti harusnya pengeluaran pun akan berkurang, belanja pun akan berkurang, ya, sehingga roda perekonomian harusnya lebih perlahan jalannya, kan begitu, ya. Maka keuntungan orang beriman adalah sisi keutamaan, karena fokusnya mereka kepada ibadah, ya. Tetapi dia yatamimhu al-fajir, orang-orang fajir memanfaatkannya, mendapatkan apa yang mereka inginkan dari keuntungan, ya. Sehingga boleh dihitung nih, ya, sesungguhnya yang paling banyak merasakan keuntungan dari datangnya Ramadan dalam hal penghamburan uang, pembelanjaan harta, siapa? Golongan non muslim, ya. Kadang mereka bahkan memakai, ya, pegawai-pegawai muslimah, ya, sebagai pajangan, ya kan? Ya. Makanya ada penyambutan-penyambutan juga di mal-mal, ya kan? Bahkan terang disediakan makanan buka puasa juga gitu. Ya, untuk menyambut sebenarnya, ya. Ya. Tapi ya itulah tadi, ya. Sesungguhnya fokus yang diinginkan adalah bagaimana kita bersiap menghadapi bulan tersebut, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah tadi, ya. Maka ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. 2 hadis ini. Ya, hadis yang pertama tadi hadis Anas bin Malik. Hadis yang kedua hadis Abu Hurairah. Yang pertama, ta'arradu li nafahati rahmatillah. Bersiaplah, terimalah, sambutlah hembusan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Abu Hurairah, hadis yang kedua, ya. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwa syahr Ramadan, ya, khair syuhur, bulan yang terbaik bagi orang-orang yang beriman. Mengapa demikian? Ya. Lima yu'iddunahu, ya, fi dzaka syahr, ya, minal quwwati lil ibadah. Apa yang mereka siapkan dengan bulan tersebut dari kekuatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ikhwani fid din, bulan Ramadan, bulan di mana tampaklah kemudian potensi yang luar biasa dari kekuatan umat Islam dalam kekuatan saling menyantuni di antara mereka, kekuatan menanggung beban dalam kehidupan, ya kan? Mengendalikan syahwat dan hawa nafsu terlihat di Ramadan. Karena itu bukanlah perkara aneh bahwa banyak kejadian peperangan ya terjadi di bulan Ramadan. Al-Futuh, terbukanya negeri-negeri kafir yang jatuh dan taklun dengan kaum muslimin di bulan Ramadan. Hakada salafun as-salih, demikianlah salaf kita yang terdahulu. Bulan Ramadan justru bulan berkarya dalam kebaikan, tapi ya bulan beraktivitas dalam ketaatan. Sehingga kita dapatkan bahwa memang betul ya bulan Ramadan syahrul al-quwwah. Sebagaimana dia syahrul sabar, dia juga syahrul al-quwwah. Bulan untuk mempersiapkan kekuatan. Jika bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa kita mampu menyelesaikan proyek-proyek yang besar, tugas-tugas yang berat, apalagi di luar bulan Ramadan. Ya? Subhanallah, ya. Baik. Maka ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri ya menghadapi bulan tersebut. Dan karena itu di antara perkara yang penting untuk kita mempersiapkan diri dengannya ya, yang sebenarnya akan disebutkan oleh Syekh juga nantinya ya, beliau menyebutkan satu persatu perkara-perkara yang perlu disiapkan oleh seorang mukmin dan juga ini berlaku bagi setiap muslimah ya, menghadapi datangnya bulan Ramadan ya. Ada 6 perkara yang beliau sebutkan, kita akan sebutkan nanti insyaallah satu persatu poin tersebut ya. Namun kita tambahkan di sini ya poin yang lainnya yang diisyaratkan oleh beliau dalam pembahasan sebelum menyebutkan poin-poin tersebut. Apa itu? Yaitu adalah al-farhu was-surur. Perkara pertama yang harus kita persiapkan ya menghadapi akhir Ramadan adalah apa? Al-farhu was-surur. Ya, bimaji'i syahri Ramadan. Itu yang pertama, yang pokok. Ya. Kegembiraan ya dan kebahagiaan dengan datangnya bulan Ramadan. Ya. Beliau sebutkan sebenarnya dalam halaman 16 dari kitab. Bisa dilihat akhwat, ya. Halaman 16 dari kitab, ya. Al-amrul awal yanbaghi alaina an nafraha bihadha asy-syahr 'inda dukhulihi farhan 'azima وأن نسر بمقدمه بمقدمه وأن يكون له في قلوبنا مكانة عالية ومنزلة رفيعة وأن نحمد الله جل وعلا على أمن علينا ببلوغه. طيب perkara yang pertama kata Syekh adalah sebetulnya bagi kita untuk bergembira dengan bulan tersebut. Inda dukhulih, ketika kita telah masuk ke dalamnya, farhan 'azima, dengan kegembiraan yang besar. Wan yusarra bi maqdamihi, dan kita senang dengan datangnya bulan tersebut. Wa yakuna lahu fi qulubina makanatun 'aliyah, dan bahwa bulan itu memiliki tempat yang tinggi dalam hati kita. Wa manzilah rafi'ah, dan kedudukan yang tinggi pula. Wa nahmadallaha jalla wa ala ala amanna alaina bibulughih, dan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah telah mengantar kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadhan. Ya. Dan tentang kegembiraan ini, ya, datang keterangan umum tentang perkara tersebut, ya, dan keterangan secara khusus, ya. Keterangan yang umum diantaranya, ya, adalah bahwa kegembiraan dengan datangnya bulan Ramadhan ini adalah min ta'zimi sya'airillah. Seorang mukmin yang bergembira dalam datangnya Ramadhan itu merupakan bentuk dari mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam surah Al-Hajj ayat ke-32 Allah telah berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, bahwa barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia dari takwa, dari hati yang bertakwa. Al-Hajj ayat 30-32. Nah, jadi mengagungkan syiar Allah dari ketakwaan. Nah, bulan Ramadhan di antara syiar Allah yang agung. Maka bergembira dengannya adalah kegembiraan yang merupakan bentuk dari ketakwaan. Ya, itu dalil yang pertama. Ya, dari dalil yang datang tentang kegembiraan secara umum. Yang kedua, ya, firman Allah dalam surah Yunus ayat 58. Allah telah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah telah memerintahkan kepada nabinya, "Qul," katakanlah wahai Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, "Bifadlillahi wa birahmatih," dengan keutamaan dari Rabbmu dan rahmatnya, "fabidhalika falyafrahu," maka dengan demikian itulah hendaklah kalian bergembira, hendaklah mereka bergembira, orang-orang beriman. "Huwa khairun mimma yajma'un," dia lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya. Jadi sepatutnya yang pantas untuk kita gembira dengannya adalah apa? Keutamaan dan rahmat Allah. Dan rahmat yang dimaksud adalah rahmat diniyah, rahmat keagamaan, rahmat syariah. Ya, bukan rahmat kauniyah seperti rizki yang dia Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, muslim maupun kafir, ya. Tetapi keimanan, ketakwaan, ya. Mendapatkan bulan Ramadan dan menghiasinya dengan amal-amal ketaatan. Ya, rahmat yang khusus. Rahmat diniyah. Rahmat yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah cintai dan Allah ridai, ya. Maka inilah kegembiraan yang hakiki yang sepantasnya kita bergembira dengannya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Nikmat hidayah, keutamaan dari petunjuk, ya, inilah yang sepatutnya kita bergembira dengannya. Lebih berharga dari apa yang mereka kumpulkan dari harta benda, ya. Telah pernah kita sampaikan bahwa, ya, ketika khalifah atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendapatkan apa yang telah dikabarkan oleh Nabi tentang takluknya negeri Mesir, ya, kerajaan Romawi dan Persia, ya, kaisar di Mesir dan Kisra di Persia, bahwa akan takluk di tangan kaum muslimin, bahkan akan dipakai mahkotanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian ketika terjadi hal itu dan didatangkanlah rampasan perang, ya, dari Romawi, dan kemudian dicatat oleh bendahara negara ketika itu, disebutkanlah satu persatu berapa bahagian dari onta yang didapatkan seterusnya, ya, dihitung satu persatu nikmat tersebut, ya, anugerah tersebut, ghanimah tadi, maka berkatalah orang yang menghitungnya, hadza min fadlillahi wa min rahmati, ini sungguh dari rahmat dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berkata Umar bin Khattab, la, bukan, hadza mimma yajma'un, tidak, ini dari apa yang mereka kumpulkan. Kata beliau, qul, baca firman Allah, bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, ya, katakanlah dengan rahmat, dengan keutamaan dan rahmat Allah, maka hendaklah kalian bergembira, dia lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Umar bin Khattab memberikan tambih, peringatan kepada kita, oh ini hanyalah harta, apa yang mereka kumpulkan yang sekarang jatuh di tangan kaum muslimin, ya, betul dia juga anugerah dan karunia Allah SWT, tetapi sesungguhnya jangan sampai anugerah dan karunia ini melalaikan kita dari anugerah dan karunia yang lebih utama. Apa itu? Nikmat Islam, nikmat hidayah, itulah yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya, karena dalam hadis yang saya menyebutkan tentang keutamaan sholat sunnah fajar, ya kan? Apa keutamannya? Ya, khairun minad dunya wa ma fihi wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan ada di dalamnya dari harta dan benda. Ya, subhanallah. Jadi amal soleh, ketaatan, kebajikan lebih baik dari apa yang dikumpulkan. Ya, secara kenyataan dan hakikatnya. Karena itu disebutkan dalam hadis yang lain. Ya, ya, didatangkan, ya, orang yang paling ringan azabnya di neraka. Ya kan? Lalu kemudian ditanyakan kepadanya, bahwa seandainya engkau memiliki dunia dan apa yang ada di dalamnya, ya, tujuh dunia dan apa yang ada di dalamnya dari harta benda, akunta muftadian biha, maukah engkau menukar siksamu dengannya? Apa jawabnya? Ya, mau ya. Padahal dia orang yang paling ringan adabnya di neraka. Na'udzubillah minan nar. Dia rela, tidak berharga itu, ya, harta benda dunia, bahkan tujuh dunia sekalipun. Paham ya? Menunjukkan bahwa amal ketaatan, amal soleh, khairun minad dunia wa mafi, lebih baik dari dunia. Tidak ada bandingannya, ya. Tapi maka kita patut bergembira ketika datang musim ketaatan. Musim dilipat gandakannya kebaikan. Lebih dari kegembiraan kepada dunia dan seisinya. Ya, ini dalil secara umum yang menunjukkan kepada kita tentang perkara tersebut, ya. Ada pula ini secara khusus, kegembiraan secara khusus, ya. Ada dua juga, ya. Yang pertama adalah apa yang disebutkan oleh Syekh di sini dalam kitabnya, bisa kita lihat, ya. Halaman 6, ya, dalam kitab hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, anna an-nabiy alaihi salatu wassalam kana yubashshiru ashabahu biqulum hadha ash-shahr, ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam min tahni'ah, ya, yubashshiru ashabahu, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Kana yaqul li ashabihi qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. Nabi SAW mengabarkan kabar gembira kepada para sahabatnya, tabsyir, ya, dan tidak lagi menjadi tabsyir kecuali perkara yang menggembirakan, ya, secara hakiki, ya. Dan di antara ucapan beliau kepada sahabatnya apa? Qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, ya. Kita tahu bahwa bulan Ramadan kedatangannya diketahui dengan ru'yatu hilal, dilihatnya hilal, atau ikmalu asyhar 30 yawma, atau menyempurnakan bilangan bulan sebelumnya 30 hari, ya. Dengan itu diketahui bulan Ramadan datang, kan gitu ya? Ya, artinya kalau sudah ketahuan, semua orang sudah tahu kan? Ya. Sehingga kalau begitu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada sahabatnya dan mengatakan, "Qad ja'akum," sungguh telah datang, maka pastilah ada makna dan hikmah darinya kan? Ya. Kenapa? Karena semua orang sudah tahu. Sudah masuk kok bulannya. Terlihat atau disempurnakan 30 hari bulan Syaban, maka pastilah hari berikutnya adalah tanggal 1 Ramadan. Semua sudah tahu. Ya. Maka ucapan Nabi, "Qad ja'akum," pastilah memiliki makna dan hikmah. Telah datang bagi kepada kalian bulan Ramadan. Pasti ada tujuannya, paham ya? Sebab kalau tidak, tahsilul hasil. Perkara yang sudah jelas kok diberitahu lagi. Tidak ada tujuannya. Ya, itu saja yang disebutkan di sini nanti ya. Ada hikmahnya ya. Sehingga datang di sini. Apa itu? Ya. Lihat ya. Nabi ingin memberikan tambih akan apa yang datang pada bulan itu dari keutamaan. Maksudnya disebutkan qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, artinya kebaikannya tidak terhingga. Ya? Barakah artinya apa? Kathratul khair wasi'atu. Banyaknya kebaikan dan luasnya. Itu namanya berkah. Paham ya? Baik. Menyebutkanlah iftarallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan bagi kalian puasa padanya. Menyebutkan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya syaitan, dan adanya satu malam pada bulan tersebut yang dia lebih baik dari 1000 bulan. Maka siapa yang diharamkan darinya, maka telah diharamkan darinya kebaikan. Ya, jadi sekali lagi tujuan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hikmahnya adalah beliau menjadikan sebagai muqaddimah qad ja'akum, ya, untuk menunjukkan akan keutamaan bulan tersebut. Baik, itu diantaranya. Di antara faedah dan hikmah yang lain, apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini? Kata beliau, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, ay inna hadhihi basharatun wa tahniatun lakum." وإخبار بأمر عظيم تحقق لكم وهو أن رمضان قد جاءكم وأنتم تتمتعون بالصحة والعافية وتنعمون بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. Yeah. Kata Syekh Abdul Razzaq, hikmah dan maknanya, أي إن هذه, bahwasanya ini adalah kabar gembira, basyarah, itu yang pertama. Yang kedua, wa tahniyatun lakum, tahniyah ucapan selamat. Jadi Nabi mengucapkan selamat nih. Aidun, Ramadan mubarak. Jadi bukan hanya Aidun mubarak, tidak. Tapi juga Ramadan Mubarak. Jadi ini asal untuk saling mengucapkan selamat. Taib. Jadi kalau itu, jika ada pertanyaan, boleh enggak misalnya, ya, pas masuk awal Ramadan, saya mengirim SMS nih, WhatsApp, atau buat status nih di Facebook, ya, mengucapkan ucapan selamat kepada siapapun yang sampai kepadanya risalah ini, selamat mendapatkan bulan Ramadan. Boleh enggak? Boleh. Bukan bidah. Ya, bukan bidah. Boleh, ya. Apa dasarnya? Hadis ini. Ya. Bahkan Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ya. Dan juga dalam syarah Sahih Bukhari mengatakan tentang hadis ini. Kata beliau, "Hadzal hadis aslun fi tahniyatin nas ba'dihim ba'dha." Hadis ini merupakan asal untuk saling mengucapkan selamat di antara manusia, sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain. Di syahri Ramadan, akan datangnya bulan Ramadan. Ya. Baik. Nah, pertanyaan kedua. Bagaimana kalau saya sambil mengucapkan selamat mendapatkan atau selamat menyambut datangnya Ramadan, mengucapkan permohonan maaf. Maaf-maafan nih. Bagaimana? Ya? Boleh enggak? Mohon maaf lahir di Banting. Ya? Mohon dihalalkan atas segala kesalahan dan kekhilafan, ya. Bagaimana? Boleh enggak? Nah, ini lagi tren nih dibahas nih. Ya. Ya. Karena ada yang mengatakan bahwa dia ada perkara yang tidak disyariatkan, ya. Tidak ada keterangan ya khusus yang menyebutkan tentang ucapan meminta maaf ini disyariatkan pada bulan Ramadan, ya. Nah, kita mengatakan yang betul. Tidak ada dalil secara khusus yang menunjukkan ya disyariatkannya meminta maaf menjelang datangnya bulan Ramadan. Tetapi itu bukan dalil tentang tidak bolehnya memohon maaf apalagi memaafkan. Jelas nih. Itu bukan keterangan atau bukanlah keterangan yang kuat untuk melarang ya meminta maaf ataupun memaafkan, apalagi memaafkan, karena meminta maaf ini sebenarnya berlaku kapan saja, disyariatkan bahkan secara khusus ketika kita menyadari atau khawatir telah berbuat kesalahan kepada orang lain, maka kita mohon ampun, kita minta maaf. Paham ya? Ya. Tetapi ketahuilah bahwa juga dia disyariatkan dalam sembarang waktu. Ya, dan tidak ada keraguan bahwa dalam ketika kita menghadapi suatu perkara-perkara kebajikan, amal-amal keutamaan, ya, kita khawatir akan luputnya keutamaan karena dosa dan kesalahan kita. Ya. Ada sebuah asar yang menarik ini, ya, dari Hasan Al-Basri, ya, di mana ya, datang seseorang kepada Hasan Al-Basri, ya, lalu ia berkata kepadanya, "Ya Aba Sa'id, ujahizu tuhuri wasta'iddu liqiyamil layli walakinni la aqum." Ia berkata, wahai Abu Sa'id, kunia dari Hasan al-Basri. Ujahizu tuhuri, aku telah menyiapkan tuhuri, air wudhuku, air untuk bersuci. Wasta'iddu liqiyamil lail, dan saya telah bersiap untuk melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Walakinni la aqum, tetapi sayangnya saya tidak terbangun, tidak salat malam. Ma sababu dzalik, apa sebabnya hal itu? Ini pertanyaan seseorang kepada Hasan al-Basri. Apa jawab beliau? Jawaban yang penuh hikmah. Kata beliau, faqalahu al-Hasan, qayyadatka dhunubuk, qayyadatka dhunubuk, telah mengikat engkau dosa-dosamu. Ya, na'udzubillah min dzalik, ya. Ternyata sekalipun kita punya niat, keinginan yang besar untuk kebaikan, qad la nuwaffaq li dzalik, boleh jadi kita tidak mendapatkan taufik untuk melakukannya. Dan di antara sebabnya adalah apa? Dosa dan kesalahan kita. Ya? Maka kalau begitu, di antara perkara yang penting adalah dalam menyambut datangnya Ramadan adalah apa? Istighfar. Memperbanyak istighfar, ya. Dan kita tahu bahwa istighfar ini serta taubat ini ada yang berkaitan dengan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dengan maksiat yang kita kerjakan dalam kedurhakaan kepada Allah semata. Namun juga ada bentuk maksiat yang terjadi di mana kita telah mendzalimi orang lain, berbuat zalim, aniaya kepada orang lain. Jelas ya? Ya. Lihatlah dalam poin yang disebutkan oleh Syekh dalam pembekalan atau dalam apa yang perlu disiapkan. Ya. Menghadapi datangnya Ramadan, halaman 18, ya. Itu adalah an nastaqbilahu bi taubatin nasuh min kulli dhanbin wa khathiyah. Kita menghadapi Ramadan dengan taubat yang murni dari segala dosa dan kesalahan. Ya, nanti akan kita ungkap insyaallah pembahasannya lebih sedikit detail tentang perkara tersebut. Tetapi intinya adalah bahwa ya, meminta maaf, ya. Subhanallah. Ini bukanlah perkara yang tercela, bahkan keutamaan. Ya. Dan karena kita teringat akan perkara tersebut, kita sampaikan itu pula menjelang datangnya Ramadan, ya. Dan mungkin sebelumnya kita telah minta maaf. Ya, tapi tazkiran lin nafs, untuk ingatkan diri kita kembali agar jangan sampai berbuat lagi kesalahan kepada orang lain, ya. Dan minta keikhlasan dari orang lain untuk maafkan dosa dan kesalahan kita terhadap mereka. Fala ba'sa bih. Maka tidak mengapa. Ya, meminta maaf, ya, tetapi jadikanlah itu permintaan yang datang dari hati, yang terlahir dalam bentuk ucapan dan tindakan, ya, dengan SMS lah, mengirim WhatsApp lah, ya, membuat dalam status di Facebook lah dan sebagainya, atau media sosial yang lainnya. Yang jelas bahwa ingatlah selalu bahwa dia terlahir dari hati yang memang mengharapkan keluasan dan kelapangan dari orang lain untuk memaafkan dosa dan kesalahan kita, dan semoga kita tidak terjatuh dalam kesalahan yang sama. Maka jika itu keadaannya, fala ba'sa bihi insyaallah taala. Sekali lagi, tidak mengapa. Kita gandengkan dengan ucapan selamat mendapatkan datangnya Ramadan yang penuh berkah, kita iringkan pula doa, ya, kebaikan untuk kita dan orang lain, serta permintaan maaf kita kepada orang lain dan siapapun yang pernah kita berbuat salah kepadanya, agar ia sudi kiranya maafkan. Kenapa? Karena kita khawatir jangan sampai dosa kita terhadapnya yang tidak dimaafkan, ya, menjadi penghalang bagi kita untuk meraih keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan. Jangan sampai, ya, kita tidak mendapatkan keutamaan Ramadan. Itu disebabkan dosa dan kesalahan kita sebelumnya kepada orang lain. Na'udzubillah min dzalik, ya. Maka kalau begitu sekali lagi tidak mengapa. Lihat. Hadis ini asal untuk perkara tersebut, ya. Dan di antara perkara yang penting yang seorang menyiapkan dirinya dengan perkara tadi, ya, setelah apa tadi? Yang pertama tadi apa? Ya. Bergembira. Ya, senang dengan datangnya Ramadan. Dan kita dapatkan hadisnya. Ya. Disebutkan ada dua kan tadi? Yang pertama hadis apa? Yang secara khusus. Pertama secara umum ada dua. Ya. Surah Al-Hajj, ya, serta surah Yunus ayat 58, ya. Adapun dari ini secara khusus juga dua hadis. Hadis Abu Hurairah ini yang menunjukkan disyaratkannya pula mengucapkan selamat bulan Ramadan, selamat mendapatkan bulan Ramadan, ya, basyarah dan tahniah, ya. Juga hadis yang berikutnya, hadis yang kedua adalah hadis Abu Hurairah muttafaqun alaihi, ya, lisaini farhatan, bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan. Apa itu? Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqai rabbihi, ya. Idza afthara fariha bi fitrihi, menurut yang lain, jika dia berbuka, dia gembira dengan berbukanya, dan ini kegembiraan tabi'iyah, ya, gembira karena sudah boleh makan, ya, namun juga bisa menjadi kegembiraan yang nilainya ibadah ketika dia menghadirkan, ketika dia berbuka gembira bahwa dengan berbukanya ia telah sempurnalah hari berpuasanya hari tersebut. Semoga Allah mengampuni apa yang terjadi dari kekurangan dan kehilafan, dan semoga Allah menerima apa yang terlaksana dari ketaatan. Paham ya? Maka dia gembira karena finishnya ibadah puasa dengan apa? Berbuka. Maka jadi dia kegembiraan yang bernilai ibadah, bukan hanya tabiah. Ya. Wa idza laqiya rabbahu, dan jika dia bertemu dengan Rabb-nya, fariha bi siyamihi, dia akan gembira dengan puasanya. Maka berarti puasa hakikatnya mendatangkan ke apa, kawan? Kegembiraan. Ya. Jika puasa mendatangkan kegembiraan, ya, maka pantaslah seseorang jika mendapatkan bulan puasa, bulan Ramadan, untuk apa? Bergembira. Ya. Dan itu diantara sir, diantara rahasia, ya, yang disebutkan oleh para ulama serta hikmah, ya, mengapa puasa, ya, diantara nama puasa dan nama orang yang berpuasa adalah apa? Saihun dari kata siyahah yang artinya rekreasi, relax, bersantai, ya. Asa rabbukum in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatun mu'minatun qanitatun taibatun sahihatun abidatun thayyibatun wabkara, ya. Asa rabbuhu, ya, in tallaqakunna, ya, kemungkinan Rabb-nya jika Nabi menceraikan istri-istrinya, ayubdilahu, Allah akan gantikan baginya azwajan khairan min kunna, istri yang lebih baik dari kalian, lebih baik dari mereka, yang mereka adalah istri-istri yang terbaik. Mari ini kan kemudian sifatnya apa itu? Muslimatun mu'minatun, ya, muslimah, mu'minah, qanitat, ya, taibat, yang bertobat, qanitat yang taat, muti'at, yang taat kepada suami mereka, ya, taibat, yang bertobat, saihat, yang berpuasa, isoimat, yang berpuasa, maka puasa disebutkan saih, karena dia menekankan kegembiraan, kesenangan, relax, ya. Orang yang berpuasa tidak perlu bekal, ya kan? Karena dia berpuasa tidak perlu makan dan minum. Ya. Taib, ya. Maka sudah sepantasnya kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini, ya. Taib. Ini perkara yang pertama. Kemudian disebutkan pula oleh Syekh Abdul Razak di situ dalam pembahasan tersebut, di antara maknanya, ya, wa ikhbarun bi amrin 'azimin tahaqqaqa lakum, dan kabar akan perkara yang agung yang terjadi pada kalian. Apa itu? Wa huwa anna ramadana, itu bahwa Ramadan qad ja'akum, telah datang kepada kalian, wa antum tatamatta'una bis-sihhati wal 'afiyah, sedangkan kalian, ya, mendapatkan kesenangan, keutamaan, kemuliaan dari Allah berupa nikmat kesehatan dan afiat, keselamatan. Ya. Wa tan'imuna bil amni wal iman was salamati wal islam. Dan kalian mendapatkan anugerah nikmat berupa keamanan dan keimanan dan keselamatan dan keislaman. Nah, ini juga perkara yang penting untuk kita sadari, ya. Apa itu? Yaitu manakala Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Dalam keadaan sehat wal afiat, itu satu kenikmatan yang luar biasa itu. Ya. Kita ingatkan di sini hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah dari Talha bin Ubaidillah, ya, hadis yang mungkin telah pernah kita dengarkan, ya, namun kita ingatkan di sini kembali tentang keutamaan orang-orang yang mendapatkan puasa Ramadan, ya. Talha bin Ubaidillah mengisahkan tentang dua orang laki-laki dari Bali, yang keduanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam secara bersamaan, serentak masuk Islam, ya. Dan ada seorang di antara mereka, fakana ahaduma ashaddu ijtihadan min al-akhar, dan seorang di antara keduanya yang sama-sama masuk Islam ini lebih bersungguh-sungguh dalam keislamannya dibanding yang lainnya, lebih serius dalam berislam dibanding yang lainnya. Maka yang serius ini, yang bersungguh-sungguh ini, yang senantiasa berlomba dalam kebaikan ini, mengikuti peperangan dan akhirnya dia mati syahid dalam peperangan itu. Ya. Adapun yang kedua, maka dia diakhirkan usianya setahun lebih lama dari yang satunya lagi, yang sama-sama masuk Islam tadi, ya. Kemudian dia wafat setahun berikutnya. Maka Talha bin Ubaidillah mengatakan, fara'aitu fil manam, aku melihat dalam mimpiku, baina ana inda babil jannah, ketika aku berada di pintu surga, di luar surga, di depan pintu surga, idza ana bihima, ternyata aku berdiri bersama mereka berdua, dua orang dari suku Bali tersebut, ya. Fa kharaja kharij minal jannah, maka keluarlah seseorang dari surga, فعلا الذي توفي الآخر منهما. Maka dia pun mengizinkan kepada orang yang paling terakhir di antara keduanya wafatnya. Ya, ternyata dia dipersilahkan lebih dahulu masuk surga. Ya, summa kharaja, kemudian dia keluar kembali. Fa'adnya lilladhi istushida, kemudian dia pun memberikan izin kepada yang mati syahid untuk masuk surga. Ingat ya, yang mati syahid tadi ini lebih kuat agamanya dari yang terakhir meninggalnya. Namun ternyata yang duluan masuk surga, yang terakhir meninggal, baru kemudian yang mati syahid. Perhatikan baik-baik ya. Summa raja ilayya, kemudian yang keluar dari surga tadi kemudian kembali lagi kepadaku. Faqal, lalu ia berkata, irji fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Berkata-kata Talha bin Ubaidillah, irji, pulanglah engkau ke dunia. Ya, belum datang waktu untukmu. Ya. Maka keesokan harinya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu menyampaikan hal ini kepada manusia, menceritakan mimpinya kepada manusia, ya. Maka heranlah manusia akan perkara tersebut. Kok bisa orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, kuat dalam berislam, justru terlambat masuk surga, kalah lebih dahulu oleh orang yang tidak seperti dia dalam kesungguhan, ya. Hingga sampai hal itu kepada Rasulullah, maka disampaikanlah kejadiannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka berkata Nabi kepada mereka, min ayyi dzalika ta'jabun, dalam perkara mana kalian heran, ya, dari sisi mana kalian terheran-heran, ya. Faqalu ya Rasulullah, hadza kana ashaddu rajulaini ijtihadan thumma istushhida wa dakhala hadha al-akhir al-jannata qablahu. Kata mereka, ya Rasulullah, orang ini adalah orang yang paling sungguh-sungguh dalam keislamannya di antara mereka berdua, dan dia pun mati syahid. Jelas ya? Keutamanya luar biasa. Sudah paling sungguh-sungguh, kemudian juga mati syahid. Ya. Wadakhala hadzal akhir qablahu. Namun ternyata yang terakhir wafat ini tadi, ya, lebih dahulu masuk surga. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi bersabda, dan ini intinya. Kata beliau, alaysa qad makatha ba'da hadha sanatan, bukankah orang yang terakhir ini telah hidup, ya, setelah wafatnya yang mati syahid, setahun lamanya, ya. Qalu bala, kata mereka, ya tentu saja, ya, tapi kan cuma setahun, dia tambah, dapat tambahan usia gitu, ibaratnya begitu, ya. Qal, kemudian berkata Nabi, wadraka ramadana fasana wa salla kada wa kada min sajdatin fis sana, dan ia dengan kehidupannya setahun tadi mendapatkan bulan Ramadan, disebut secara khusus Ramadan, ya. Kemudian ia pun sujud kepada Allah sekian kali sujud dalam setahun, ya. Qalu bala, kata mereka, betul ya Rasulullah. Qal, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard, ketahuilah apa yang ada di antara keduanya lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi, artinya dari keutamaan. Lihat ya, ya, keutamaan orang yang meninggal terakhir dibanding yang meninggal lebih dahulu, meskipun yang meninggal lebih dahulu meninggal dalam suatu amal kebajikan yang utama, itu mati syahid, ya. Meskipun orang meninggal lebih dahulu, lebih baik dan lebih kokoh keislamannya dari yang belakangan, dan diantara sebabnya bahwa dia masuk surga Dan yang berhak masuk surga disebutkan secara spesifik di situ puasa Ramadan dan salat. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan puasa dan salat. Ya. Sehingga kalau begitu, jika Allah memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan untuk mendapatkan Ramadan, maka itu sungguh anugerah yang luar biasa. Ya. Ya. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan hal itu, ya. Dan kalau begitu, perkara yang perlu kita ingatkan pula, di antara perkara yang pantas untuk kita bersiap dengannya, mumpung sekarang belum masuk Ramadan, adalah apa? Menghadirkan niat dan kesungguhan untuk berpuasa dan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Itu sekarang, ya. Kita belum dapatkan Ramadan, kan? Ya. Kita belum tentu di antara orang-orang yang terpilih mendapatkan bulan Ramadan itu. Meskipun kita berdoa kepada Allah, Allah membalikkan Ramadan. Ya. Ya Allah sampaikan kan kepada bulan Ramadan. Tapi kita belum tentu, ya kan? Masih ada beberapa hari ke depan sebelum datangnya Ramadan. Ya. Maka kita ingatkan sekarang kalau begitu. Ya. Perkara yang tidak kalah penting untuk kita persiapkan. Apa itu? Tahdir an-niyah. Ya. Kita hadirkan dari sekarang niat, tekad yang kuat, azam. Untuk apa? Jika Allah anugerahkan kepada kita bulan Ramadan, kita akan bersungguh-sungguh dengan berpuas di dalamnya dan memperbanyak ibadah dan ketaatan. Itu harus kita niatkan dari sekarang. Kenapa? Karena sekali lagi kita belum tentu yang terpilih. Tetapi kalau kita telah menyiapkannya, bukankah telah ada keterangan yang menunjukkan bahwa niat mengantarkan seseorang kepada keutamaan apa yang tidak mungkin direngkuhnya dengan amal perbuatan. Ya kan? Ya. Nah, yang menyebutkan dalam hadis, inna minkum, inna fi madinatina rijalan. Sungguh di Madinah ada orang-orang. Ya. Masirtum masira wa la qata'tum wadiya illa wa hum ma'ana. Jadi itu para sahabat sedang berjalan menuju Tabuk, peperangan tersulit yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan qillatuz zad, bekal yang sedikit, cuaca yang buruk, perjalanan yang jauh, ya, sampai diperintahkan berbekal sebulan sebelumnya untuk berangkat perang Tabuk. Akhirnya berangkat juga. Paham ya? Nah, maka yang berangkat betul-betul luar biasa. Ya? Butuh persiapan bekal yang luar biasa dan keutamanya pun luar biasa ya. Namun begitu demikian, ketika para sahabat sedang berbahagia dengan keutamaan itu, ternyata Nabi mengingatkan kepada mereka bahwa telah mendapatkan keutamaan tersebut orang-orang yang tidak hadir bersama mereka tetapi memiliki niat, kekuatan mereka pada niat. Ya. Ya. Maka kalau begitu, perkara yang pantas untuk kita ingatkan kembali, hadirkanlah niat mulai sekarang. Kuatkanlah tekad, ya, untuk mengisi Ramadan dengan ketaatan. Untuk menerima dengan lapang dada, sepenuh jiwa apa yang datang dari hembusan-hembusan rahmat Allah. Dari curahan keutamaan dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah dengan beramal dengan amal yang dicintai dan diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Kenapa? Karena barang siapa kemudian dalam keadaan ia telah berniat seperti niat tersebut, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan waktu dan ketentuannya, maka ia pun tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari keutamaan Ramadan, sesungguhnya ia telah mendapatkan pahala dan keutamaan dari niat yang ia tetapkan tersebut. Ya, ya. Allah berfirman, "Waman yukhrij." Ya. Muhajiran ila Allah wa rasulih. Ya. bacakan ayatnya. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Barang siapa yang keluar dari rumahnya ya untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mendapatkan ia kematian, ya, belum sampai ke tempat tujuan, Allah mengatakan faqad waqa'a ajruhu ila Allah, telah sampai pahala baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru hijrah, ya, di tengah jalan saja pun ia telah dapatkan pahala keutamaan hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, ya. Maka kalau begitu, di antara perkara yang harus kita siapkan sekali lagi adalah niat yang ikhlas, yang kokoh, ya. Kemudian di antara perkara yang penting untuk kita siapkan pula, sebenarnya saya tidak sebutkan secara khusus, namun penting untuk kita ingatkan, ya, agar kemudian kita bisa mendapatkan keutamaan Ramadan dengan sempurna. Itu apa? Dengan mensyukuri apa yang kita dapatkan dari keutamaan mendapatkan hilal Ramadan, ya. Baik. Syekh Razak dan Husain Abad menyebutkan hal ini pula, ya, dalam kitabnya, tetapi bukan dalam poin yang khusus dalam perkara-perkara yang perlu disiapkan, ya. Tapi beliau isyaratkan, ya. Taib. Baik, pada kalimat yang disebutkan di awal, ya, pada kalimat halaman 6, ya, kata beliau, wa huwa anna ramadhana qad ja'akum wa antum tatamatta'una bisihhati wal afiyah wa tan'imuna bil amni wal iman was salamati wal islam, ya. Di sana ada isyarat, ya, yang disebutkan ini secara khusus di antara perkara yang kita mempersiapkan diri dengannya menghadapi Ramadan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Ismail Al-Muqaddam, ya, dalam kitabnya Baina Yadai Ramadan. Apa itu? Yaitu mengucapkan doa ketika kita melihat hilal bulan Ramadan, ya. Sebenarnya hadis tentang hal ini berlaku umum, ya, bahwasanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika melihat terbitnya hilal kana istaqbil qiblah, maka beliau akan menghadap ke kiblat, wa yaqul, dan berkata Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam, ya, wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah, ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika melihat hilal, sembarang hilal pada bulan-bulan yang ada, ya, maka beliau akan mengatakan Allahu akbar, Allah maha besar, ya, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah, jadikanlah hilal itu hilal yang terbit bagi kami bil amni wal iman, dengan keamanan dan keimanan, wassalamati wal islam, dengan keselamatan dan keislaman, ya, Rabbi wa Rabbuka Allah, Rabbku dan Rabbmu wahai hilal adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini ada petunjuk bagi kita untuk apa? Untuk juga mengucapkan doa ini, termasuk ketika mendapatkan berita tentang terlihatnya hilal Ramadan. Jadi kita dapatkan kabar seperti itu atau kita lihat ya langsung hilal tersebut, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melihatnya, maka ucapkanlah doa ini. Ya, mudah-mudahan doa ini menjadi pengingat bagi kita ya untuk mensyukuri nikmat Allah, nikmat keamanan dan nikmat keselamatan. Ya, setelah nikmat iman dan nikmat keislaman. Ini juga perkara yang penting, ya. Makanya dahulukan. Karena sesungguhnya puasa akan dirapatkan oleh setiap orang yang memiliki keimanan dan keislaman. Meskipun tidak semua orang yang berpuasa mendapatkan anugerah keamanan dan keselamatan. Ingatlah, berapa banyak dari kaum muslimin di negeri-negeri yang lain, ya, mereka berpuasa dengan keadaan tidak seperti kita berpuasa. Hari yang mereka hadapi mungkin lebih panjang, ya, keadaan yang mereka hadapi lebih sulit dari kita. Bahkan mungkin mereka berpuasa di tengah dentuman meriam, letusan bedil, ya, dalam keadaan setiap hari dari kehidupan mereka, mereka tidak bisa memastikan apakah mereka menjadi korban atau orang yang terluka. Jelas ya? Ya. Maka keamanan dan keselamatan ini juga anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukankah dari taufik Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang jika ia mendapatkan keamanan dalam kehidupannya yang itu akan mendatangkan baginya kemudahan dalam melaksanakan ketaatan. Allah berfirman tentang orang-orang Quraisy, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Disebutkan imtinan anugerah Allah kepada orang-orang Quraisy dengan adanya ilaf, perjanjian damai dengan suku-suku orang-orang Arab ya di sekeliling ya Makkah, Madinah dan seterusnya menuju perjalanan mereka ke Habsyah maupun ke Yaman ataupun ke Syam ya, di mana mereka kemudian membayar sekian harta untuk terjaganya perjalanan mereka dalam berdagang ya, maka itu adalah anugerah dari Allah ya. Maka perintahkan mereka falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah kalian Rabb pencipta atau pemilik rumah ini Baitullah Ka'bah. Allazi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan kepada mereka dari rasa lapar, wa amanhum min khauf, dan mereka keamanan dari rasa takut ya. Kata Nabi hadis yang sahih, man asbaha minkum ya aminan fi syirbi mu'afan fi jasadih wa 'indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafirihi ya bihadafiriha. Barang siapa di antara kalian bangun pagi hari ya dalam keadaan aminan fi sirbi, kata Imam An-Nawawi, aminan fi qaumihi au fi nafsihi, aman bersama kaumnya atau aman dalam jiwanya ya, mu'afan fi jasadih, selamat, sejahtera, afiah jasadnya, tubuhnya tidak sakit, wa indahu qutu yaumihi, dan ada padanya makanannya hari itu, fa ka'annama hizatul dunya bihadafiriha, maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan di hadapannya dari semua ujung-ujungnya ya. Maka itulah intinya keamanan, kesehatan dan kecukupan dalam hal maka makanan, itulah dunia yang dicari dari dunia. Orang mengumpulkan dan mencari harta yang banyak, memayahkan dirinya dalam menggalinya, sebenarnya yang cari tak hanya ini saja, agar dia merasa aman dalam kehidupannya dan ia pun mendapatkan kecukupan, dan agar ia ya mendapatkan kesehatan, tidak sakit, ikan itu yang dicari ya. Maka ikhwani fiddin azanallah wa yakum, dengan mengucapkan doa itu kita pun teringat akan anugerah Allah dan karunia-Nya. Ya. Dan semoga dengan itu pun kita menjadi orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Maka ini diantara perkara yang penting untuk kita ingatkan pula akan perkara tadi. Ya, dan ucapan Nabi qad ja'akum syahrul ramadhan itu juga sekaligus merupakan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kedatangan bulan Ramadan kepada para sahabatnya liyata'ahadu, agar para sahabat bersiap, berbekal, manfaatkan istiglal, ya, memanfaatkan peluang apa yang datang dari musim kebaikan itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mari kita kembali kepada poin yang pertama dari perkara yang sepatutnya kita berbekal dengannya menjelang datangnya bulan Ramadan. Yang pertama tadi apa? Bergembira dan berbahagia dengan datangnya bulan tersebut. Ya. Baik. Kemudian, ya, kita ingatkan pula bahwa kedatangan bulan Ramadan, nanti bisa lihat bagi yang punya kitab pada halaman 18 dari kitab. Ya. وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال هلال أي شهر من الشهور يقول اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. Ya, ini di antara doa yang disyariatkan ketika kita mendapatkan datangnya bulan Ramadan secara khusus dan hilal bulan-bulan yang lainnya, ya. Tetapi kita sebutkan adanya perhatian yang lebih besar kepada hilal Ramadan. Kenapa? Karena memang juga kaum muslimin lebih memperhatikan hilal Ramadan, menantikan saatnya dibanding hilal bulan-bulan yang lainnya, ya. Maka diingatkan pula di sini secara khusus. Kemudian perkara yang kedua, di antara perkara yang penting kita berbekal dengannya, baik dia muslim atau bukan muslimah, kata Syekh, thumma anil umur al-muhimmah allati yanbaghi an nastaqbila biha syahr Ramadan al-mubarak an nastaqbilahu bitawbatin nasuh min kulli dhanbin wa khati'ah wa kulluna khata'un wa la budda an yakuna qad badara minna taqsirun wa israfun wa ida'atun wa tafritun wa ikhlalun li ba'd al-umur. Kata beliau, di antara perkara yang penting yang sepatutnya kita menghadapi Ramadan Mubarak dengannya, ya, adalah kita menyambut Ramadan dengan taubatan nasuh, taubat yang murni dari segala bentuk dosa dan kesalahan. Semua kita berbuat salah dan mestilah terjadi dalam diri dari kita taksir, kelalaian, israf, perbuatan sia-sia, berlebih-lebihan, idha'ah, kelalaian, tafrit, ikhlal, semua perkara-perkara kejelekan. Dan kita ingatkan, ini mungkin terjadi, ya, fi haqqillah ta'ala wa fi haqqi an-nas, ibadillah, ya, mungkin terjadi dalam bentuk ikhlal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hak Allah, ya, dalam bentuk maksiat dan kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mungkin terjadi dan bahkan terjadi dalam bentuk ikhlal fi haqqi ibadillah, kelalaian dalam memenuhi apa yang menjadi hak hamba-hamba Allah yang lainnya, ya. Maka semuanya adalah kesalahan, ya, yang sepantasnya kita untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan taubah an-nasuh adalah taubat, ya, yang terpenuhnya pada syarat-syarat taubat, ya. Di antara syarat taubat, ya, adalah yang pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin adalah al-iqla' anil ma'siyah, berhenti dari perbuatan maksiat, ya. Dan kemudian wa an-nadam, menyesal dari apa yang telah terjadi dari maksiat. Dan yang ketiga, al-azmu ala an la narji' ilaihi, tekad yang kuat untuk tidak kembali terjerumus ke dalam maksiat tersebut, itu kata beliau jika ia berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fi haqqil adamiyyin, adapun jika dia hak manusia, maka tambahkan padanya perkara al-afwu wal istihlal, ya, minhu, yaitu kita meminta maaf dan penghalalan atas apa yang terjadi dari kelalaian dan dosa kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Maka ini antara syarat tobat. Dan di antara syarat tobat disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin adalah apa? Al-mubadara ilaiha. Bersegera dalam tobat. Itu juga syarat dalam tobat. Thumma yatubuna min qarib. Orang-orang yang tobat segera ketika terjun dalam maksiat. Tidak menunda tobat, ya. Tapi kita bertobat segera, ya, ketika terjadi satu kesalahan dan kelalaian, ya. Dan telah kita ingatkan bahwa meminta ampunan, istighfar dan taubat, ya, qabla syuru' atau fi syuru' ila amal salih, ketika kita di awal berbuat amal saleh atau sebelumnya, itu perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan. Di antara ini adalah hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis tentang khutbatul hajah. Apa khutbatul hajah itu, Ibrahim? Khutbatul hajah, pembuka khutbah. Hah? Innal hamda lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Jadi di awal kita berbicara yang mungkin kita ingin menyampaikan nasihat, ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ansahun nas, Nabi orang yang paling memberikan nasihat kepada manusia. Dan beliau menuntunkan, beliau juga karena berkhutbah, khutbatul hajah, karena hajat walimah misalnya, ya, atau setelah selesai salat, ya, atau dalam khutbah Jumat atau khutbah Id, maka beliau membuka khutbahnya dengan khutbah tadi yang isinya adalah apa? Pujian kepada Allah, nahmadu wa nasta'inu, memohon pertolongan, karena tidaklah sempurna amal kebajikan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Ya. Kemudian wa nas taghfiru, dan kita minta ampunan kepada Allah. Wa na'udzu billah, kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari jeleknya amal perbuatan kita. Jelas ya? Maka ini dalil bahwa fi syuru' ila al-amal as-salih, ya, ketika awal atau bahkan sebelum melaksanakan amal ketaatan, kita disyariatkan untuk beristighfar, ya, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula hanya dengan masalah Ramadan. Perkara yang penting untuk kita siapkan diri kita dengannya adalah apa? Taubah, taubatan nasuha. Kenapa? Jangan sampai kemudian ada maksiat yang menjadi pengganjal bagi kita, yang mengikat kita hingga kita pun tidak mendapatkan keutamaan bulan Ramadhan. Ya, demikian pula istighfar kita, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelalaian dan kesalahan kita. Ya, karena demikianlah kita dapatkan, ya, barang siapa yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berjalan, maka Allah akan datang kepadanya dengan berlali. Ya, dalam hadisku disebutkan, idza ataitani, ya, yamshi ataituhu harwala. Hamba aku itu datang kepada aku dengan kalam berjalan, aku akan datang kepadanya dengan kalam berlari. Ya, maka Allah perintahkan kita, fafirru ilallah, maka berlalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra'ul taubah, segera bertawakal kepada Allah, ya, segera. Nah, baik. Tapi ikhwan fillah, kemudian di antara perkara yang berikutnya, perkara yang berapa sekarang? Yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh, ya, perkara yang ketiga, halaman 21, sunnah al-umur al-muhimmah allati yanbaghi an nahtamma biha fi syahr ramadhan an nuhafidha ala as-siyam alladhi huwa fariidatu hadha asy-syahr wan-nas yatafawatuna fi siyamihim tafawutan 'azima laysu fihi ala darajatin wahidah. Baik, kemudian di antara perkara penting yang sepatutnya kita memberikan perhatian terhadapnya di bulan Ramadan adalah kita menjaga puasa yang dia merupakan kewajiban pada bulan tersebut. Ya, kewajiban pada bulan tersebut, ya. Dan tentu saja kita dapatkan bahwa manusia mungkin berpuasa sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Tetapi ternyata bagian keutamaan dari manusia itu sendiri berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Kata Nabi Muhammad yang sahih, rubba sa'imi hazzuhu min siyamihi al-juwal atsh. Berapa banyak orang yang berpuasa, bahagian dari puasanya al-juwal atsh, adalah rasa lapar dan haus saja. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Ashabus Sunan, ya, yang menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berpuasa itu bukanlah semata menahan makan dan minum, ya. Dan dalam hadis yang lain secara tegas Nabi menyebutkan, ya, man lam yada qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak meninggalkan perkara dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minum. Ya, dalam hadis yang dalam ayat yang lain Nabi bersabda, ya, laisa as-siyamu min at-ta'ami wasy-syarab, bukanlah berpuasa dari makan dan minum saja, ya, wa innama as-siyamu min al-lawi war-rafath, namun puasa adalah menahan diri dari lagwun, permainan, warrafat, dan perkara tidak senonoh serta perbuatan tidak senonoh. Ya, fa idza kana sawma yawmi ahadikum fa idza kana yawma sawmi ahadikum fala yaskhab, maka jika hari berpuasa seorang yang terkena, janganlah dia berteriak. Ya, intinya bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, ya, maka ini perkara yang penting, sehingga kalau begitu hendaknya kita memperhatikan kemana puasa kita, ya, dan bagaimana puasa kita. Apakah sekedar menahan makan dan minum saja, atau kita inginkan apa yang ada di balik dari perkara tersebut, yaitu menahan makan dan minum, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dari perkara-perkara yang lain yang didorong oleh hawa nafsu, ya, dan jiwa manusia yang ammaratun bisu, ya. Maka jika itu kita dapatkan, maka mudah-mudahan kita dari golongan orang-orang yang mendapatkan faedah dan hikmah dari puasa, yaitu dari golongan orang-orang yang bertakwa. Naam, ya. Tayyib, ikhwani fiddin. Dan itu tentu saja menuntut kita untuk memahami ahkamus siyam, hukum-hukum puasa. Ya, ma alladhi yanbaghi wa ma yajuzu wa ma la yajuz. Ya, apa-apa yang sepatutnya kita kerjakan di bulan tersebut, apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan. Ya. Kita dapatkan bahwa manusia mungkin, atau kebanyakan kaum muslimin mungkin mengetahui, ya, perkara yang diwajibkan dalam puasa, ya, dan apa yang harus ditinggalkan dalam puasa dan yang membatalkannya, ya kan? Ya, kebanyakan manusia mengetahui hal itu, ya. Pengetahuan kaum muslimin tentang perkara itu hampirlah sama. Dalam masalah puasa haruslah meninggalkan makan dan dan mim serta jima, ya, dari waktu ini sampai waktu ke situ, jelas ya. Dan bahwa perkara yang in dan itu membatalkan puasa, ya. Kebanyakan manusia yastarikun, ya, mereka sama dalam memahami perkara tersebut. Tetapi sedikit di antara manusia yang mengetahui manladhi yang bagi apa-apa saja sepatutnya, yang sepantasnya, yang sepatutnya kita kerjakan. Peluang-peluang mana yang tidak pantas kita lewatkan di bulan Ramadan. Karena sekali lagi, bulan Ramadan, bulan yang paling utama bagi kaum mukminin, ya. Nah, sebagian orang bulan Ramadan lewat, ia merasakannya seperti bulan-bulan yang lainnya saja, ya. Yang berbeda hanya mungkin adat kebiasaan. Adapun dari sisi makna, bekas, pengaruh, mereka menganggap sama dengan hari-hari yang lainnya. Makanya tentunya orang yang luput darinya keutamaan Ramadan tersebut, kalian tidak merasakan faedahnya, tidak merasakan keutamaannya, ya. Maka diharamkan darinya apa yang karenanya ia lalai dari merasakan keutamaan Ramadan tersebut. Baik. Jadi sekali lagi kalau begitu, perkara yang sangat penting untuk kita adalah apa? Manladhi yanbaghi, apa yang patutnya kita kerjakan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena mengetahui perkara itu, ya, insya Allah akan kita bahas besok, insya Allah ta'ala, ya. Dengan mengetahui perkara itu, kita akan bisa menempatkan dan memanfaatkan, ya, amalan dan bulan Ramadan itu pada proporsi yang benar. Ingat, menempatkan dan memanfaatkan. Ya. Kenapa? Karena terkadang kita tersibukkan dengan perkara yang tidak sepantasnya kita sibukkan diri kita dengannya di bulan Ramadan. Terkadang seperti itu, ya. Meskipun bahkan dia boleh jadi dari bentuk keutamaan amal kebajikan. Tetapi ketahui bahwa bulan Ramadan disyariatkan padanya ibadah-ibadah tertentu, ya. Dan dipergandakan padanya amal-amal kebajikan secara keseluruhan, ya. Maka seorang mukmin melihat di antara amal-amal yang paling utama dari yang utama. Apa yang menjadi ciri Ramadan itu yang didahulukan dibanding amal-amal yang bisa dikerjakan di hari yang lainnya. Jelas ya? Ya itu. Maka perlu penjelasan. Manladhi yanbaghi, ya, apa sepatutnya? Bagaimana barnamij? Bagaimana jadwal yang bisa kita atur, kita buat dalam menghadapi Ramadan? Kalau perlu kita buat, ya, sudah ada dibuat itu, lihat jadwal puasa Ramadan. Subhanallah, itu bagus. Jadwal bentuk inovasi, ya, yang tujuannya untuk membiasakan puasa dan menghormati puasa itu sendiri, ya. Maka perlu juga barnamij yang lainnya, ya, tahapan, ya, acara-acara, program kerja kita, ya, di bulan Ramadan, hari ke hari, aktivitas harian kita kira-kira apa? Target kita dalam harian kita apa? Ya, karena Nabi bersabda, innallah katabal ihsana ada kulli syai'in. Allah telah mewajibkan perbuatan ihsan dalam segala perkara, ya. Jadi, ikhwani fiddin, azinallahu wa yakum, ya, perkara yang penting adalah man ladhi yanbaghi fi Ramadan. Apa yang sepatutnya kita isi dengannya bulan Ramadan, ya. Dan berikutnya, wama yajuzu, apa yang dibolehkan, ya, wama la yajuz, dan apa-apa yang tidak dibolehkan, ya. Ini pembagian skala prioritas yang penting. Dan nanti ketika terjadi pertentangan antara yang bagi dengan yajuzu, tabrakan, ini saya dahulukan antara yang sepatutnya saya kerjakan mumpung bulan Ramadan, oh tidak perlu, ada perkara yang boleh dikerjakan di Ramadan, meskipun Ramadan boleh dikerjakan, tidak membatalkan puasa. Jika tidak bertentangan, mana saya dahulukan? Alladhi yanbaghi, yang sepatutnya, kan begitu, ya. Demikian pula dengan ketika terjadi perkara-perkara yang mungkin, ya, ya juzu, dibolehkan untuk kita kerjakan ya dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Tetapi yufawwituna, melalaikan kita dari perkara yang lebih afdol, lebih utama, yang berkaitan dengan hikmah dan target-target, peluang-peluang yang hanya ada di bulan Ramadan. Maka kita segera mengalihkan perhatian kita kepada yang lebih utama. Dan sekali lagi, ini tidak akan mungkin terjadi manakala kita tidak punya nomenklaturnya, ya, tidak punya klasifikasi yang tepat, pembagian yang terarah, sehingga kita mudah menimbangnya. Jangan, saya terlalaikan nanti, saya tersibukkan dengan itu. Anda, ada yang lebih utama. Oh, ini juga bagus, tapi itu lebih bagus lagi. Ini manfaatnya baik, tapi lebih besar lagi manfaatnya. Ya, kita perlu melihat hal itu. Kenapa? Karena bulan Ramadan itulah syahrul riyadhah, bulan untuk berlatih dan kekuatan dalam ibadah. Baik. Ini perkara yang ketiga, ya. Baik, perkara yang keempat dari perkara yang sepatutnya untuk kita memperhatikan, kata beliau, wa minal umur al-muhimmah bal iya hammu ma yanbaghi ay ya'tani bihi al-mar'u fi siyamih, ya, an yuhaqqiqa qawla an-nabi sallallahu alaihi wasallam man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, yaitu kita memberikan perhatian, ya, dalam puasa kita akan perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah dari Bukhari Muslim, ya, Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ampuni apa yang terdahulu dari dosanya. Kata Syekh, yang bagi lil muslim ay yasuma imanan wa ihtisaban la adatan jarian mal adah, sepertinya seorang muslim itu berpuasa dengan keimanan dan mengharapkan pahala, bukan adah, bukan hanya karena adat istiadat, jarian mal adah, atau berjalan bersama dengan kebiasaan, tidak, ya, ay anna ahlahu wa ikhwanahu wa zumala'ahu shamu fayasumu, itu bahwa keluarganya, saudaranya, teman-temannya berpuasa, ya deh, puasa juga dong, ya, maka dia pun ikut berpuasa, ya. Demikian pula, ya, dia pun berpuasa hanya untuk menjaga gengsi, ya, agar dia tidak dikritik, muslim kok tidak puasa, ya, atau untuk dikatakan, wah, tidak puasa nih, ya, tahu karena diejek, ya, sebagaimana dia juga tidaklah berpuasa, ya, hanya karena riya, ingin dipuji, ya, ya. Dan bentuk-bentuk dari bentuk niat yang lain, yang dia niatnya bukan karena Allah Ta'ala, ya. Maka ini tentu saja bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam hadis imanan. Seorang yang berpuasa hanyalah diampuni dosanya dengan puasanya, mana kalian berpuasa karena apa? Imanan, karena keimanan, landasannya iman, ya. Maka dia, ya, orang yang tetap menjaga puasanya meskipun orang lain tidak menghormati puasanya. Jelas, ya? Nah, sekarang sini lagi trending juga nih, ya. Menghormati orang yang tidak berpuasa, ya kan? Ya. Sekarang lagi dipermasalahkan ini, ya. Karena ada ucapan yang mengatakan hendaknya warung-warung dibuka, ya. Siang hari enggak boleh dipaksa untuk ditutup, enggak perlu ditutup, ataupun dipaksa untuk ditutup, enggak perlu, ya. Karena sesungguhnya orang yang berpuasa pun haruslah toleransi, menghormati orang yang tidak berpuasa, ya. Ya. Maka ini tentunya perkara yang, ya, bisa menimbulkan keguncangan, ya. Dan seperti yang sekarang terjadi ini, ya. Sebenarnya kita mengatakan bahwa seorang mukmin, ya, maka dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas itu, ya. Dan kemudian penguasa, pemerintah memiliki kekuasaan, wewenang, bahkan tanggung jawab untuk menjaga syiar Islam yang mulia ini, ya, dengan ya, terlaksananya pelaksanaan ibadah puasa tersebut dengan baik. Itu kewajiban penguasa. Di samping juga kewajiban setiap individu dalam kedudukannya masing-masing. Ya? Dan seorang mukmin mengetahui bahwa syariat memberikan hak, ya, dan wewenang, pembolehan kepada orang-orang tertentu untuk tidak berpuasa, rukhsah dan keringanan, ya, kepada musafir, ya, kepada orang yang hamil dan menyusui, ya, ataupun orang sakit dan tua renta atau jompo, ya, mereka keringanan tentang hal itu, ya, tetapi juga diingatkan untuk menjaga hurmatus syahr, puasa bulan Ramadan tidak seperti puasa hari-hari yang lain. Karena itu orang yang berpuasa Senin Kemis, bukan puasanya Senin Kemis ya, puasa hari Senin dan hari Kamis, ya, yang berpuasa seperti ini, ya, maka orang yang tidak berpuasa, ya, tidak ada masalah bagi mereka, dan dia pun menyadari akan perkara tersebut, dan dia menghormati orang yang tidak berpuasa. Tetapi untuk bulan Ramadan, sepatutnya yang diperingatkan adalah bahwa orang yang tidak berpuasa, sekalipun karena alasan syar'i, rasa dan keringanan, maka hendaknya dia menghormati orang yang berpuasa. Itu penekanannya. Kenapa? Lihurmati syahr. Karena kehormatan bulan Ramadan. Itu yang perlu diingat ini. Ya, yang terjadi gagal paham di sini nih. Ya, dianggapnya kalau begitu puasa Ramadan itu kan sama puasa Senin Kamis. Yang mau belanja di warung silakan, warungnya dibuka juga tidak apa-apa. Paham ya? Padahal tidak, ini penjagaan waktu. Karena itu sampai dalam pembahasan fikih disebutkan tentang seseorang yang dia mungkin hilang darinya rukhsah keringanan, ya, setelah ia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di tengah-tengah siang hari Ramadan. Musafir yang pulang dari safar pada siang hari. Wanita yang haid, bersih dari haidnya atau nifasnya pada siang hari. Jumhur ulama berpendapat bahwa mereka semua ini yumsik anit ta'am. Mereka tidak boleh makan dan minum lihormati syahr, karena menghormati bulan Ramadan, menjaga keadaan orang-orang yang berpuasa juga agar tidak menjadi alasan bagi orang-orang yang mencari celah untuk berpuasa, untuk tidak berpuasa memanfaatkan persangkaan orang, oh dia mungkin musafir, paham ya? Ya, itu tujuannya. Ya, meskipun yang rajih pendapat para ulama bahwa musafir yang tadi telah pulang dari safar ketika siang hari, wanita yang bersih dari haid atau nifas ketika siang hari waktu puasa, maka yang benar ya boleh makan dan minum. Tidak ada kewajiban baginya untuk imsak. Paham ya? Karena tidak sah baginya puasa hari itu. Tetapi sekali lagi dia tetap menjaga untuk tidak menampakkan iftarnya terang-terangan kepada orang lain. Kenapa? Lihurmati syahr. Jelas ya? Ya. Jadi kan berbeda puasa Senin Kamis dengan puasa Ramadan. Ini kadang yang kurang difahami oleh sebagian orang hingga ya terlontarlah ucapan yang kurang tepat. Ya. Hadahullahu wa hadana jami'an. Ya. Baik, ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Ini di antara perkara yang perlu untuk disiapkan adalah niat, ya. Kita berpuasa karena Allah. Adapun ihtisab, ya, diingatkan oleh para ulama seperti Al-Hafidz Majar Asqalani dalam Fathul Bari, makna al-ihtisab dalam berpuasa, mengharapkan pahala di sisi Allah. Kata beliau, yaitu bahwa ia berpuasa ya karena apa yang diwajibkan Allah dari puasa, ya, karena apa yang diwajibkan oleh Allah dari puasa. Gairu ya mustatilin li ayyamih wa mustaskilin bi siyami, dengan tidak menganggap panjangnya puasa dengan hari-hari yang lama, wa mustaskilin bi siyami, dan tidak merasakan berat dengan kewajiban puasa tersebut. Nah, ini yang penting juga ya, menjaga niat sebelum berpuasa, ketika berpuasa, demikian puas setelahnya. Itu juga penting. Meskipun puasa ditentukan dengan dari awalnya, sebelum puasa kita telah berniat terlebih dahulu, ya. Tapi perkara yang telah berniat adalah menjaga ya niat itu terus selama kita berpuasa. Karena mungkin berubah. Seorang yang berniat membatalkan puasanya di siang hari Ramadan, meskipun hanya dengan niat, puasanya batal. Jelas ya? Ya. Dan di antara perkara yang disebutkan disebutkan oleh para ulama dalam perkataan tadi adalah bahwa ya. Ya ya. Istital lil ayyam, menganggap panjang waktu-waktu puasa Ramadan. Ini juga perkara yang ya sangat berbahaya, mengancam puasa kita ketika menganggap kapan lebaran. Kapan lebaran? Menghitung hari-hari lebaran, ya. Jangan ini bentuk dari istital lil ayyam. Kapan waktu berbuka? Matanya ke jam terus. Jangan-jangan ini istisqal bi siyami. Semoga Allah menjaga puasa kita untuk senantiasa sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai sini pembahasan kita insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, menjadi bekal bagi kita untuk menjaga puasa kita dalam menghadapi datangnya Ramadan. Semoga Ramadan menjadi berkah bagi kita dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Amin. Insyaallah taala. Subhanallahi bihamdik, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.